Mucen laksana ayeuna urang cuang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidan dikikis dianu manis di saroja jati ning maya. Diajar nerus narutus ngadeng danya kramidan bagal urut turunan jaman kapungkurnya capena carita nuka tunda jaman baheula tuang nyatur kena tuye nyatana di salabeting nagara nuka celuka kandang ewu kalau kajana pria kata tangga nagara kajam paring angin-angin nyatana atu ye urang cuang nyatur kenyatana atu ye di nagara cempang. Nyatana saha anu nuju calik dina kursi gading ngadepan di langkan cana langga ing nawaret. Iye kajabi nyatana sang pinutri putri sing jenenganana eta nyatana sang pinutri putri sing di nagara Cempa mangsa narita nuju kumpul ngariung di balai rumbongkok ngaronyok di salabatin kedaton pingkali tuang pinutra jenenganan atu ye wulam jana alias wulam san etanya tanah di nagara Cempa jenenganan putri sing anu cariknya tanah di salabatin kedaton mangka mangsana atu eta di nagara sempat emang sanarita balai Bandung kali suwung balai Bandung kali suwung karaton sigrong ya jadi lopo balai Bandung kali suwung karaton sigrong jadi lopong kekembangan samia murah pepetetan samia alun samia tanah sang pinutri putri si anu calik dina kursi ngadep nyatana kursi gading ngadepan di langkan cana lengga ing nawareta atu pingkali tuang pinutra jenengan anak umu lam jana sang pinutri putri sing mangsa nari tengah ulang raga menengah jontung wawung balung bingung nu temangi tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran nyatana ningali tuang pinutra atu ya ulam jan katingali nanya tanah ngungung anglu siang rawuh hing dalu iya tanah sang pinutri putri sing jenenganan kaligane nyatana cumeluk atu ye kanu jantan tuang pinutra jenengan wulam jana bener cumeluk nyatana eta pinutri ngandikan lilis manis leuleuy kedeuleuy alona pangandikan tuh anak ngejimat ibu Raden calik bager calik dina pangkonan ibu Raden puputon kembang kedaton pangesi ate ibu sorangan benar calik bager dina pangkonan ibu-ibu iya ngarasa bunga merwata suta bunga gunung merwata anak hidup parantos nyaosan kana pangangkir ibu lu puputan kembang kedaton calik pager calik kaulanun ibu sumangga ibu yo putra panjenengan kaulanun ti payun nyanggakeun sembapang bakti kakersa jeng ibu kaulanun nah. Bok bilibay putra lengga kirang tata kirang titi songong belengong luka klanyak camplak ibu agung cukup lumur nuka suun jembar ampulanu diteda kaulanu kalayan jihad bang duatik rasa jeng ibu putra panjenengan tansa pangajeng ajeng kaulanu ibu duh anak king jimat ibu Raden diampura lu dihampura pisang tinur sausap rambut dihandap saibas dampak nah. Dicatat dina ati sanobari anu moal kena ku awah bingging sir bager anak ing papala kasep jimat ibu ulacang caya anak ing ulacang caya plekara nyatana sembapang bakti hidap katarima pisangku ibu nah. Atu ibu naon nyatana naon kolot ngarana lamun terek ngahampura kanu jadi anakna tong borodala dipenta sanajan kunte dipenta apan ibu tete wale namprak kendampal panangan kayang murbawi sesa atu ngadungakeun nyatana nu jantan putra teh supaya pait getihna supaya pang tulangna nyimpang tina panca bahayana anak king bisa mawa hurip rejeng hirupna mana ulacang caya plekara pangdua nyatana ti ibu anak king pangdua ti ibu aya dina sagedengeun hidap lu ulacang caya anak yang ulacang caya nah. Nuhun ibu bagjati nemenan kaulanu atu ye putra panjenengan wulam jana kaulanu dina sagedeng nyanggakeun sembapang bakti bade aya pikeureusan naon kaulanu ibu kersa jeung ibu ngangkir putra panjenengan dina danget ayeuna aduh anak yang papala kasep jimat ibu Raden nah. Sanyata nama kieu anak ing jimat ibu puputon kembang kedaton ibu teh nyatana dina danget ieu teh ngarasa bagja nu taya papadana sebab ida parantos nyaosan nyatana kana pangangkir ibu bener ari ibu dina sagedengeun kabunga hate sanyata narisi sieun ku bisi rempan sieun ku beja marga nu jadi lantaran anaki ibu teh sabara poe nu kaliwat saminggu parantos kabu nyatana kalangkung sabulan meh ampir kasorang atu nyatana kaayaan di nagara telir ibarat nyatana nu taya dangiangan benar marga nu jadi lantaran nyatana ningali pasemon hidap tuara teu bihari ningali nyatana pasemon bedat ningali kaya hidap teh ayeuna teh katingalina nyatana lamun siang sudah tuang lamun wengi sudah kulam anaking papala kasep jimat ibu Raden hidap teh nyatana katingalina sok ngungungang luh bae aya naon anaking aya naon panapani dete calon narpati di ieu nagri, calon raja di ieu nagara, dunya banda barang bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Ngupuk ngendong di tengah ngagaludra ngupuk duh puncir leuit loba duit nyatana atuh. Lamun rek dahar tinggal rap, lamun rek ngangge tinggal rap, anaking kunaon hidep ku aya nanggung agung bae anaking aya naon nyat kunaon. Nah palai naon anaking papala kasep. Sae wakca balaka teu hade calon narpati nyatana atuh di ieu nagri, calon raja di ieu nagara kitu kaayanan anaking. Nuhun ibu, putra panjenengan ayeuna ditaros ku kresa jeung ibu kaula nun bu. Hampura putra panjenengan, putra teleres tiasana sok sering ngungungang lusiang rawuhing dalu ibu. Sakawitna putra nyatana atu ieu teu kawasa ngadadarkeun eusi hate putra dina pangkonan ibu kaulanu. Aya naon anaking aya naon ibu, ieu sanyatana putra. Putra teh nyatana ayeuna parantos dewasa, putra sering ameng sareng rencang-rencang putra. Benar. Nah atuh putra teh sering nyatana dipoyok, sok sering dikelak-kelak nyatana atuh kurencang-rencang putra. Sedengkeun eta caritaan eta nyatana pamoyok ti rencang-rencang putra nu teu kaharti ku pikir nu teu kahontal ku akal ibu. Nah atuh putra panjenengan sakawitna mah teu mirosea kana eta nyatana caritaan-caritaan atuh rencang-rencang putra. Nah nanging ibu dina hiji mangsa putra panjenengan nyatana indit ngantun ke nagri luntang ngantun ke nagara kaluar ti ieu karaton ibu, putra teh nyatana atuh ieu lumaku lumampah ka sisi pasisir ibu. Putra teh nyatana nuju nyawang-nyawang ka alam anu lega, nyatana ningali sisi pasisir atau aya di sisi pasisir, nyatana ningali lautan anu lega, nyatana ningali alam anu endah ibu. Nah aya di sisi pasisir dina handapeun kiara disaksian ku ombak nu pating gelegur, nyatana pating jeleguru pating geleger koplak ka pinggiran ibu. Nanging atuh nyatana lami makulami, putra nyatana nuju nyawang ka alam anu lega, nyatana ka lautan anu lega, ka alam anu endah barang tanggah kana eta kiara nu aya dina luhureun putra ibu. Kaligane bre nyatana aya manuk, manuk teh tilu ibu. Ari eta manuk teh nyatana ari nu dua manuk teh ageung, ari nu hiji manuk teh alit bari jeung kikiplik mangke sasal sosol ka manuk nu ageung ibu. Benar. Duh, ibu. Nah atuh jorojoy timbulkan ati sanubari putra panjenengan. Meureun ati manuk nu alit teh meureun nyatana putrana. Ari nu ageung meureun eta teh ibu sareng ramana ibu, manuk gaduh indung, manuk gaduh bapa. Nanging putra panjenengan nyatana sakia dewasana teu acan terang tuang rama nu ngayuga bu, tah ieu putra nu ngajantenkeun emutan. Saha tuang rama nu ngayuga geuning nyatana putra sakia dewasana sakia rupana teu acan terang tuang rama nu ngayuga ibu. Eta nyatana ulam jana ngalengis nyatana dina pangkonan ibu najenenganana putri esih naroskeun tuang rama anu ngayuga barang cok kadengetes karasa ku pinutri nuk nyatana putri sing jenengan. Eta pinutri ngajerit maratang langit kociak maratang jaga tulung bantu Sunan Lambu tulaksanya Sunan Rama anak ing. Duh teuing anak ing papalaka sejimat ibu Raden. Teng teuing ngeuna teuing teng teuing ngeuna teuing. Duh tadi sangka teuing tadi nyana teuing anak ing. Kulup anak ing jimat ibu Raden. Beuh kani ayat teuing ibu. Kulup jimat ibu Raden. Duh tong naros masalah eta anak ing. Tong naros masalah eta. Eta pinutri nyatana ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat nyatana ngadangu tuang pinutra naroskeun tuang Rama anu ngayuga. Pinutri ngadengena carita nyatana panarosan tuang putra lir ibarat ngadenge guludug pitu. Lir ibarat ngadenge gelap sanga geledeg rerentetan nyatana anu tumiba kana diri. Atu eta nyatana pinutri keur ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat atu ieu nyatana poko jenenganna Wulan Janangandika. Aduh kaula nun ibu. Ibu kunaon ibu? Geuning putra naroskeun tuang Rama ibu kalaka ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat ibu. Nah salah putra panjenengan. Eta nyatana Wulan Janangga nyatana nubruk ngarangkul atuh ieu nyatana kasangsuh nyatana ka putri sing jantan ibuna. Bener. Tembalan nyana putri sing duh anak ing papalaka set. Kaoyong ibu maya tong masalah nyatana tong naroskeun masalah tuang Rama anak ing tong naroskeun. Bener. Da kudu kumaha idep teh aya dina panggonan ibu teh kudu kumaha teu kakurangan kudunya banda barang teu kakurangan nyatana ku harta banda. Rek dar tinggal rap reknya ngage tinggal prak. Duh kudu kumaha nyatana kudu kumaha. Pun paman pun aki pun ini sakit tumika dedeh sakit tumikanya anak-anak yang papala kasep jimat ibu Raden. Benar. Ibu. Ibu atuh lamun kitu nyacarana putra panjenengan nyatana atuh apan sok sering ngadenge nyatana papatah-papatah parang wong atua ibu. Nyata. Mangka putra nyatana ayeuna tos dewasa. Putra teh nyatana sok sering dipapagahan apan ku ibu atanapi nyatana ku para wong atua. Benar. Ibu aya hiji papatah bu. Manusa gumelar di alam dunya lamun doraka tinu jadi indung doraka tinu jadi bapa bakal tigebrus ka neraka tanpa diperiksa kunu kawasa ibu. Nyaeta. Sedangkan putra panjenengan teu acan terang rupa-rupana acan tuang Rama bu saha tuang Rama. Lamun masih aya siga kumaha nyatana rupana. Lamun cenah tos teu aya siga nyatana di mana hunyuranana ibu putra hoyong terang. Nah. Putra rek neda dihampura nyatana ka kersa jeung ibu oge nyatana ka tuang Rama nu ngayuga ibu. Eta pinutri mangsa narita nyatana ngahulang araga menengah jentul ngahurung balun bari ngajerit maratang langit. Nyatana aku ngajerit dina manahna nyatana ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Tembalanana eta pinutri anak ing anak ibu Raden. Pomah meunggeus ulah narangnyakeun masalah eta anak ing. Da kumaha apanpun paman pun aki sakitu mikanya anak ibu. putra tos dewasa numana numika deudeuh numana numika nyaah ibu. Sedengkeun putra panjenengan sok sirik dor darep papasean di antara rencang-rencang putra apanpun paman pun aki pun ini. Benar. Upamina ditarosku putra panjenengan ngajawab boge sabuka pendeui paribasana lamun bener teh mami kadeudeuh mikanya abu. Nah aku naon saperti kitu. Geun atuh lamun laras mikanya teh mah bagja putra panjenengan bu, bagja meureun putra teh. Sokomo lamun patepang patepung lawung jeung tuang ramanu ngayuga wartoskeun bu, di mana ayana jeung siga kumaha rupana. Eta nyatana tuang pinutra jenenganana wulamjana bing meredih atuh naroskeun tuang ramana anu ngayuga. Nah, eta pinutri nyatana kali gadepok sasauran. Anaking papala kasep jimat ibu raden. Jadi kekeh hidap tarek naroskan tuang rama hampura lu. Hampura ibu hampura, hampura anak. Ibu rumah sagede dosa. Sugan teh moal kia kajadian anak-anaki. Sugan teh moal kia kajadian anak. Anaking papala kasep jimat ibu. Kieu sanyata nama ibu hampura anaki. Ari ibu teh kapungkur parantos gaduh salaki. Ibu teh tapi ka dihasilkeun ku eta lalaki nyatana sampe ngalakonan ka kandungan ku hidup anaki. Duh teuing anaking deudeuh. Ngan bae ibu gaduh salaki teh nyatana nu lain sakanca, nu lain sabangsa, nu lain sasuku anaki. Nah. Eta nyatana pamegat ibu teh lu lain sakanca, lain sabangsa, lain sasuku. Barang ibu keur ngalakonan ka kandunganku hidap samala oge nyatana hidap teh jenengan di nagara Campak Mawu Lamsan. Ayeuna ku ayeuna hidap ngagaduan jenengan Wulam jana teh saleresna mah nyatana pamasihan ti tuang ramah hidap. Ngan bae kieu anaking papala kasep jimat ibu raden. Eta tuang ramah hidap teh nyatana dapugu lain sakanca, dapugu lain sabangsa, dapugu lain sasuku nu akhirna nyatana mulang deui ka nagarana. Ibu teh nyatana dikantunkeun di ieu nagara teh dikantunkeun kitu anaki. Tah mana nyatana ayeuna hidap nyatana gaduh jenengan Wulam jana teh pamasihan ti tuang ramah hidap ari ti ibu mah nyatana jenengan teh Wulam san. Anaking papala kasep jauh, jauh tuang ramah hidap teh jauh. Lain sakanca, lain sabangsa, lain sasuku. Eukeur mah nyatana jauh mentas lautan anaking mana teu kudu nyatana palai tepang, teu kudu nyatana palai uninga. Teu kudu nyaho atuh nyatana tuang rama. Kitu anaking papala kasep deuh teuing jimat ibu raden. Ibu jadi tuang rama putra panjenengan lain sakanca, lain sabangsa, lain sasuku ibu. Benar. Di mana ayana bu? Di pulau Jawa anaki. Ibu entok nyata jadi di pulau Jawa ibu. Leres anaking mentas lautan. Ibu nyata na entong borok mentas lautan sahamba. Sana jan dua tilu hambal, sanaos tujuh hambal putra panjenengan tetap rek nyusul tuang rama. Benar. Rek ngilari tuang rama nyatana nu ngayuga putra tarek nuhunkeun di hampura ibu. Benar eta. Kitu sanyatana bu. Duh, ulah anaking ulah. Ulah anaking papala kasepona, ulah anaking ulah kitu. Ibu Atuh lamun kersa jeung ibunya tanah nolak babar sapisan ka putra panjenengan atuh meureun putra gumelar di alam dunya teh helas nu teh aya artina Bu. Benar. Helas nu teh aya artina putra tim lamun kitunya carana ibu. Widian ibu putra panjenengan. Aduh anak yang papala kasep. Kio. Jadi depe ke nyata narek milari tuang ramanunga juga anak yang. Nah. Teku mangkena, reku mangkena mangkanya tanah tuang ramai deptenya tanah teterang siga kumanu jantan tuang pinutra. Nah. Lantarannya tanah tuang ramai hidup teh luntaknya tanah tinagara tina pangkonan ibu tehnya tanah hidup masih aja dina kandungan kene anak ing papala kaset. Ayeuna hidup teh narek nyusul kumate ing akibatna kumate nya tanang kena anak ing papala kaset. Ibu sawios ibu. Putra panjenengan tetap bakal mihar sabu. Di aku nuhun teu di aku nyatana putra tetap bakal ngaku bakal ngangken ibu saha jenenganana tuang ramat. Aduh anak king papala kasep jimat ibu raden. Ari tuang ramah hidup teh nyatana mah ari hidup teh terus terang meteran narpati. Nah. Hidap tetra narpati tuang putra mahkota anak king papala kasep tuang ramai hidap teratu tuang ramai hidap teraja. Tuh ayana di pulau Jawa nyatana ayana di negara pajak nyatana di negara pajajaran anak king. Mana tuang ramai hidap terjauh anak king mentas lautan jenengan nana Prabu Siliwangi. Samalah ibu teh ye ibu teh di pansian nyatana atu tawi soca samalah ibu teh nyatana gaduh jimat ieu jimat teh tawi soca nyatana ti tuang ramah hidap ieu jimat teh nyatana anak ing papala kasep lamun hidap nyatana ayeuna kekerek maksa miharsa tuang ramah. Kulup anak ing papala kasep ibu marsok krisis sieun ku bisi sok rempan sieun ku beja. Benar. Jung atu anak ing papala kasep ku ibu dijurung laku ku ibu diumbar amarangan poma. Rong poma anak ing. Hidap teh kudu titik hati-hati kudu duga-duga jeung peryoga kudu waspada sing bisa mawa hurip rejeng hirupna. Kahijilang kadua anak ing. Ya ibu ngagaduan jimat nyatana gerak canda ku hidap. Dimana patepang patepung lawung. Dimana dungkap ke negara pajajaran nyatana. Dimana patepang patepung lawung jeng tuang ramah hidap. Dimana tadi aku dimana tadi angken. Ya cincin nyatana setempel gerapas raken. Sebab mual ayah dua nak di iya dunya nyatana nunga gaduan jimat mangrupa cincin setempel anu mangrupa hulu maung tawi soca tuang nyatana atut etati nyatana ti tuang ramai depan aking ibu nuhun ibu. Nuhun ibu bagjatin menan ibu lamun kitunya carana pamit ibu. Nedapang dua tikrasa jang ibu putra panjenengan bakal mangkat ibu. Benar. Anak yang papala kasep jung anak yang dijurung laku ku ibu diumbar amarah bagus atanya tanah ulam jana bunga amarwata suta bunga gunung amarwata anak ayena kali gane bakal undur di negara cempak tina pangkonan ibu nanya tanah sang pinutri putri sing jenengan anak. Ulam jana sampai kalakonan nyatana sedok nyembah ka ibuna saparantos nyembah nyatana atuh ye kaligane undur tina salabeting karaton sampai nyatana kaluar ti eta karaton kumaku lumampah nyatana asup desa kaluar desa sampai asup leuweung kaluar leuweung gunung luhur diunggahan jurang jero diturunan nete akar ngembing jangkar. Sejarek ngalakonan miharsa tuang ramanunga juga Eta nyata na ulam jana bakal ngalakonan lalayaran mentas lautan. Ulam jana mangsa narita nyata na undur tina pangkonan ibuna. Ayeuna rek miharep satua ngarama. Rek ngalakonan lalayaran mentas lautan teh kuntun nun batan peuyeung. Tenden batan peyem tenden yang dalam siem tunda dianjuang siang tenden gesang sampurin. Eta ulam janan bakal layar mentas lautan ayeuna urang cuang ngawiosakeun kawontenan. Aku yeun nyatana di nagara pajajaran anu aya di pulau Jawa. Urang cuang nyaturkeun atuh eta nyatana di salabeting nagara atuh ya di pajajaran. Mangsa narita nyatana atuh eta di nagara pajajaran teh Balai Bandung kali Suwung Karaton Sigrong ya jadi lopo. Balai Bandung ya kali Karaton Sigrong jadi lopong kekembangan samia murag pepetetan samia alu samia alu atuh eta nyatana di nagara pajajaran. Balai Bandung kali Suwung Karaton Sigrong jadi lopong kekembangan samia murag pepetetan samia alu. Atuh mangsa narita balakorawa balakaula. Hampa rakyat nyatana eta di nagara pajajaran pating jararit maratang langit pating koceak maratang jagat. Marga nu jadi lantaran nyatana eta sanun cali dinagar atuh nyatana nu ngawasa di eta nagara pajajaran teh jenenganana atuh ieu jenenganana Jenderal Kiang Santang. Iya eta balakorawa balakaula hamba rakyat di nagara pajajaran barang nagara dicalikan nyatana atuh ieu ku Jenderal Kiang Santang. Benar anu ngawasa di nagara pajajaran Sunda Kalapa sadayana diperas ditindas ku kadoliman. Atuh mangsa narita nyatana eta nyatana atuh di nagara pajajaran hamba rakyat pating jararit maratang langit pating koceak nyatana maratang jagat. Atuh jenengan nyatana ayeuna urang cuang tunda lampahna nyatana anu jadi balakorawa anu jadi hamba rakyat. Ieu nyatana jenenganana Jenderal Kiang Santang ngawasa di eta nagara. Bener keur ngalakonan kumpul ngariung di Balairung bongkok ngaronyok di salabeting kedaton. Iya eta nyatana Jenderal Kiang Santang nu aya di nagara pajajaran nyatana nu nyalikan si Tinggil Binaturata. Bener mangsa narita nyatana atuh ieu keur ngalakonan kumpul ngariung para tantama para senopati para nyatana atuh ieu para senopati kalayan nyatana balad tentara Cina balad tentara Portugis kumpul ngariung bongkok ngaronyok di eta nagara. Nyatana Jenderal Kiang Santang nyatana yeuna pada-pada keur ngalakonan ngumpul ngariung di Balairung bongkok karonyok di salabeting kedaton. Ayeuna urang cuang tunda lampana Tenun nyatana gesan samperen cak tunda urang gesan ale. Ingkun tenun betan peyem tenun dian lelem sium tun gesan samperen cak tunda urang gesan ale. Paranti nyokot ninggalkeun tinggalung mana pipir lawu jalangna mana tengah imah. Ami cece ngarerokon tinung saulan bapak. Urang ngarerokon tinung tasaholeun. Pamirsa anu mulia, sumangga atuh ya dina carita Prabu Kiang Santang urang cuang tunda sakedap ngarerokon tinung saheula. Kumaha atuh kanggo salajengna dina carita nyayeu Prabu Kiang Santang teh sumangga urang ngantos ngareureuhkeun ka tindang saheula. Nuda panjang ya pangampura, ya pangampura. Ampura sapa panjang na galur nu cacan nungtung, cerita nu can laksana. Jenenganana nyatana Jenderal Kiang Santang anu nuju calik dina kursi gading ngadepan ilang kancana lengga ing nawarita. Nuju kumpul ngariung di balai rumbong kok ngaronyok di salabeting kedaton pingkalih nyatana para tantama para senopati para bopati. Kalayan balad tentara nyatana atu mangsa nari. Sadayana balad tentara Portugis, balad tentara Cina, kumpul ngariung bongkok ngaronyok di salabeting nagara. Atuh eta nyatana telami jenenganana Jenderal Kiang Santang pok ngandika-ngandikane gerot gentem lir macan ilang bayam metuni barama pati tembalanana nyatana tiye Jenderal Kiang Santang au teladal. Tantama para senopati, para bupati, para malad kula sakabe b bagja kamayangan nyatana arani kaparantos kumpul ngariung di balai rung bongkok karonyok di salabeting kedaton rejengkulan nyatana ayun kula ngarasa bunga-bunga ngamerwata suta bunga gunung ngamerwata anak iyo kula ngangkir lain dina wanci langiar nyatana lain dina mangsa dikumpul kena tu dia karaton lain de aduh tantama para senopati para bupati nyatana balad jentara Portugis sakabeh kula ngarasa bunga-bunga ngamerwata suta bunga gunung ngamerwata anak iyo atuh yen nyatana pangna kula ngumpulkeun arandika nyatana ieu kula teh atuh pikir-pikir sang saya kara nyatana kapikir dirasa-rasa sang saya karasa kula teh nyatana bie nyatana atuh yeur aya hal-hal nu perlu dibadami jeung aran ka sakabeh aduh alay out balad kula sakabeh balad tentara Portugis balad tentara Cina calik nyatana jeung kula sakabeh nu ninggi Gusti kaula nu atuh sumangga abdi Gusti sapangeusi nagri kaula raja sapangeusi nagara tumungkul hambari kul ngemban sabda nyatana atuh ieu ajrinya paningali nyatana kasalira paduka atuk rasa jang Gusti pangnangangkir abdi-abdi Gusti. Nyatana kaula raja sapangeusi nagara bade aya pikeun saeun naon kaula nu. Atuh ieu tipayun. Abdi Gusti nyanggakeun sembah pangbakti ka hunjuk dampal salira paduka kaula nu. Yah atuh bae. Aduh para tantama para senopati para bupati para gagedeng nyatana teh. Balad gula sakabeh ye. Sakabeh ditarima sembah pangbakti sampean kukula ayeuna. Ditarima tiluhur sausap rambut di handap sahibas dampal katada katarima ku diri kula ayeuna. Ye. Aduh. Ya atuh bae. Out syukur bagja kamanyangan ai. Arandika aya nyatana ayeuna geugeus nyaosan kalaya nyatana sampean nyatana tututu maros leuwih ti heula ka kula ayeuna bagja anu taya papadana iya. Atuh kula tembang nangumpulkeun arandika sakabeh pangna nyatana ngu atuh kumpul ngariung di balai rung bongkok karonyok di salebeting kedaton. Iya kula teh nyatana saja bakal tumanya ka arandika sakabeh sebab yen nyatana nagara pajajaran geus kapibanda ku kula nyatana nagara pajajaran geus dikawasa ku kula ayeuna. Kula teh sajarek tumanya teh kumaha atuh ieu hambarayat nyatana di nagara pajajaran anu geus dipibanda ku kula nyatana anu geus dikawasa kumaha kumaha kaayananna aduh alay deuh aduh lu nu ninggi Gusti kaula nun atuh pamana salira paduka Gusti masa nyatana naroskeun masalah hambaraya naroskeun nyatana masalah pangeusi nagara Abdi Gusti alhamdulillah kungsi nyiksi kapasisian kungsi ngiar kapadesan. Nyatana sadayana atu aya dina tentrem barina ayam. Sepi paling tongong rampung. Kaum tani sugi mukti. Para pedagang nyatana atu aya dina kajembaran. Nyatana sadayana taya nungijing sila bengkok sinembah. Nyatana kasalira paduka kaulanung itu. Menurut kenyatana panolong tik abdi gusti nyatana tas nyatana atu ye. Disak pangesi nagara. Yah atu bang. Atu lamun kitu nyacara nak bagja teing. Atu ye diri kula. Syukur bagja kamayangan iyo. Lamun ambaraya kula nyatana atu aya dina tentrem ayam. Teu aya bancang pakewu nyatana kula teh ngarasa bagja nu taya papadana. Aduh alayu. Aduh. Ya atuh bae. Aut ekitu esa nyatana. Lu nuninggi gusti kaulanu. Dawuh laras pangandika atu dina sagede gereta. Bok milih abdi nyatana atu ya abdi gusti panglenyatana dedeus. Kalayan nyatana katingalina abdi gusti siga nunggungungang lu siang rawuh hindalu. Kuayana nyatana ngumpulkan para tantama. Kuayana nyatana ngumpulkan atu ya nyatana para pelajurit. Kalayan nyatana atu ya seluruh nyatana ambaraya. Badi ayah pikir saya naun kalah. Kaula nu gusti naha kunaon? Yah atuh bae. Kieu sanyatana mah kula teh pangna ngumpulkeun arandika sakabeh. Sanyatana kula teh ieu arokaya atur balaka. Ayana sering ngungungang luku ayana sering nyatana ngahula ngaraga menang ajantul ngahurung balun. Ngungungang lu siang rawu hingdalu. Kula tesa nyatana maya. Kula tenyatana dipikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya karasa. Kula jadi ratu jadi raja ngarajaan di nagara. Gesesa kawasa. Kitu sanyatana nangin nyatana ye kula tepang nang sering ngahula ngaraga menang ajantul ngahurung balun bingung. Temangi tungtung mana susan utaya sudana. Benar. Kula teh nyatana boga kahayang deui. Kula teh aya kahayang pangna nyatana ngumpulkeun arandika sakabeh. Abdi gusti sembahan nyatana abdi-abdi sapangeusi nagri nyatana atuh ye sembahan kawula raja sapangeusi nagara. Nah salira paduka gusti. Nyatana ku ayana ngungungang lu siang rawuh hindalu. Nyatana gaduh kapalai teh kapalai naon kaulan. Atu bilih nyatana palai mepende pinutri geulis. Palainya tanah wang nyatanang atu ngagenjang wanon jalanjang. Palainu model kumah lamun raja-raja ti nyatana lamun putra raja-raja ti mana lamun putra narpati-narpati ti mendi. Benar. Abdi gusti nyatana seja nyatana nyayagi gentanaga sarang pikiran kaulanu. Yah atu bang. Aduh para tantama nyatana. Para senopati, para bopati, balan balan gula sakabe, balan gula nyatana balan tentara protubis. Anu nunjuk kumpul ngariung di balai rumbong kokaronyok di salabeting karaton nyatana perlu kauning aku sakabe nyatana para tantama. Kula teh ngawula ngaraga meneng ajentul ngawurung balunya tanah bingung nu teu manggitung tu mana susah nu taya sudana lain cenah hayang mepende pinutri geulis. Lain hayang nyatana atuh yeung agenjang wano jalanjang. Kula teh aroka yatur balaka nyatana boga kahayang nu can laksana ieu. Lamun peting kain pimpi, lamun berang nyatana asa kabayang. Lamun nangtung asa ngalang layung. Lamun lempang nyatana asa ngalong kewang. Ulate nyatana boga kahayang nu cantina kanan sapanaja. Aduh alayung. Duh alayung. Ningge Gusti kaulanun. Atu salira paduka teh nyatana kapalai teh kapalai naon kaulanun. Yah, atuh bae. Ayeuna kieu para tantama, ayeuna kieu para senopati, para bupati nyatana balad kula sakabeh balad tentara Portugis. Kula teh sanajana geus kaceluk jadi ratu, sanajana kakoncara jadi raja, nyalikan dinasti tinggil binaturata cekel dom tali kereta dedamparan denta pinaniti pingkancana. Salik nyatana di nagara pajajaran, nyatana atuye pajajaran Sunda kalapa geus kapi banda kukula. Hamba rakyat geus di kawasa kukula. Kula teh sanyatana mah hayang menta deui nagara, hayang ngawasa deui nagara. Aduh alayeuh. Deuh aduh. Kaulanun Gusti sembaheun abdi. Jadi salira paduka kuayana ngungungang lusiang rawuhing dalu. Jadi palai ngawasa deui nagara, palai menta deui nagara, nagara mana coba? Yah, atuh bae. Sanyatana kula teh ieu nyatana calik di nagara pajajaran. Memang nyatana aya nu jadi pangalang kula. Aya anu jadi cucuk rungkang kaula, nyatana aya anu jadi panghalang kaula, nyatana balad Banten balad Islam kula teh hayang ngarebut eta nagara. Kula teh hayang menta eta nagara, atuh syukur lamun nyatana dipasrahkeun nyatana sacara sadar. Lamun teu dipasrahkeun sacara sadar nyatana ieu kula teh yeu do do do do. Kitu enyatana kahayang kula. Lu nuninggi Gusti kaulanu. Jadi salira paduka tenyatana hayang ngarebut deui nagara. Bener. Hayang ngawasa deui nagara. Yah, atuh bat. Oh, bener. Coba. Anyatana ayeuna kula enyatana rek tumanya ka Arandika sakabeh. Ya kula boga kahayang nyatana hayang menta nagara, hayang ngarebutkeun nyatana nagara, hayang ngawasa deui nagara. Syukur lamun Arandika sapa madega nyatana jeung diri kula ayeuna ya. Nah. Saumpamana nyatana teu sapa madegan, saumpamana nyatana teu sahadat, teu sahate prak egegegegera jawab. Egegegegera jawab. Coba saha nyatana anu teu satuju, coba gera bere jawaban. Ya. Lu nuninggi Gusti kaulanu. Atuh eta nyatana sadayana atuh para tantama sadayana, para narpati, para bupati, lekalayan nyatana atuh eta balad tentara Portugis. Jenderal Kiang Santang nyatana atuh ieu tumanya nyatana kanunuju hempak merbayasa. Sadayana tumungkul hambarikul ngemban sabda nari mangsa. Marga nu jadi lantaran nyatana atuh ieu teu kaop salah saeutik. balakorawa balakaula hambaraya teta nagara nyatana atu diperas ditindas ku kadoliman. Nyatana seueur nu ajal perlaya seueur nu ngamasing pati nyatana mangsa narita lantaran ku diperas ku ditindas nyatana ku disiksa. Atu alayo tembalanana nyatana jenderal Kiang Santang barang cop kadengeta sakarasanya talaku para narpati tembalanana para narpati nyatana tu sadayana tumunggul hamariku kaligane pokadikan yu kaula nun gusti atu nyatana keur abdi abdi gusti sadayana para tantama sadayana nyatana atu ye para pangagung tong boro nyatana dina hadena sanajan dina salahna yen kenyatana kapalai salira paduka gusti abdi-abdi gusti nyatana kalayan pangagung-pangagung nagara anu tangtu nyatana bakal nyaosan atana pih nyatana bakal ngadukung kana kapalai salira paduka yah atubah aduh atulamun kitu nyacarana bagja nutaya papadana kula bunga merwata suta bunga gunung merwata ana yo kula ngarasa bagja nu taya papadana lamun kitu nya carana atuh lamun kitu nya carana ya kura bakal ngadamel nyatana sapujuk surat kula nyatana bakal ngadamel walpatra eta jenenganana Jenderal Kiang Santang anu ngawasa di nagara pajajaran nyatana Sunda kalapan nugis direh di banasapa kaligane nyatana reketet ngadamel sapucuk surat saparantosna nyatana ngadamel sapucuk surat atu eta nyatana Jenderal Kiang Santang bakal ngapak nyatana ngabaca sapucuk surat kaligane nyatana tembalanana Jenderal Kiang Santang. Hei balad Banten balad Islam nyatana ye sampean ulah kaget bakal kadatangan nyatana sapucuk surat nyatana nagara rek dipenta nagara nyatana atu ye rek diruga. Syukur lamun nyatana aya dina kasadaran dipasrahkeun sacara sadar lamun teu ieu balad Banten balad Islam anu tangtu bakal dijorag anu tangtu nyatana bakal dirurugan rek diratakeun rek di bumi hanguskeun nyatana ieu kula Jenderal Kiang Santang balad Banten balad Islam ulah kaget nyatana ieu eta tembalanana nyatana Jenderal Kiang Santang ngabaca sapucuk surat kaligane Jenderal Kiang Santang nyatana atuh ieu bakal ngutus salah sawiji pandakawan bakal ngutus salah sawiji nyatana atuh ieu nyatana balanna ieu sadayana para tantama sadayana atuh eta para narpati sadayana para bupati sadaya para gagedeng pangagung-pangagung nagara bingung temanggi tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantara iya nyatana kahayang nu jadi ratu kahayang nu jadi raja nyatana rek ngajora ka balad Banten balad Islam atuh eta nyatana anu nampi utusan jenenganana atuh eta balad pajajaran benar paligane nyatana eta nu nampi utusan teh nyatana nu dipi nyatana nu bakal atuh nyatana anterkeun sapucuk surat benar sampai ngalakonan nyatana atuh leuleuh satulang sandi marga nu jadi lantaran ngabantun sapucuk surat telir ibarat ngadahar si nyatana buah si malakatama lamun mangkat bakal paeh indung. Lamun teu mangkat bakal paeh bapak marga nu jadi lantaran. Ari nu disebut ngadahar buah si malaka tamate lamun teu mangkat nyatana bakal disiksa nyatana atuh. Buah-buah sampai ke ajal perlaya. Lamun mangkatnya tanah bakal menang panyiksa. Atuh ieu ti balad Banten, balad Islam. Etanya tanah balak Korawa. Atana piham barayatnya tanah nu nampi utusan atuh eta ti Jenderal Kiang Santa. Mangsa naritanya tanah tetiasa majar kumaha. Mansa ukurnya tanah api awak kegebegan gegeteran. Itu kaya nano. Eta jenengan anak. Nyatana utusan Jenderal Kiang Santang atau gancang na carita bakal undur. Bakal nyatana luntat di negara pajajaran besok pagi jaga baring bakal ngadung kapa nyatana ke balad Banten balad Islam. Atu ini nyatana kana karatona jenengan anak Sultan Maulana Yusuf ya Sultan Banten. Eta nyatana utusan Jenderal Kiang Santang. Undur nanya tanah di negara kali gane etanya tanah undur natelar penggawa miang marabat maayena penggawa miang marabat penggawa miang angkat ngendek. Lalaki mah, lalaki di kolong langit, lalaki di kolong langit, lalanang mah di kolong jagat, muda-muda kabuana. Lalaki macena di kolong langit, lalanang di kolong jagat, muda-muda tak kabuana. Ayana Serek mangkat terek. Serek serek mangkat terek ya pancang ulah lila aja nama. Ria pancang tau lah lila. Sajongjongan saheroyan, sajongjongan saheroyan sakedeman guru dan datang. Lain-lain geni, lain-lain daun awi. Lain-lain madaun awi raja berem jadi tawaran geriang. Lain-lain geni dapat jadi diri. Lain-lain membak jadi diri bagjadeng kikinciran di nubale, kamu ni saru campur dah kaya rama, kamu ni saru campur dah, pipikiran, pipikiran terasa. Kapan sere na kapan hari di pagar maku cacabean geni ama di pagar ku cacabean moni gawe geni moni gawe reperapi. Tanah eta utusan Jenderal Kiang Santang undur ayeuna nyatana abdi ti pajajaran Sunda Kalapa ngabantun sapucuk surati. Utusan Jenderal Kiang Santang nyatana atuyes sanajan nyatana awak norolok kegebegan nyatana watir kabawa ku pikir sumlang nyatana keburu-buru dages barang tangtu nyatana atuyes lir ibarat ngadahar buah si malaka teman. Ayeuna nyatana urang cuang tunda lampahna atueta Jenderal Kiang Santang nyatana atuh nu aya di nagara pajajaran Sunda Kalapa kalayan balad tentarana. Ayeuna urang cuang nyaturkeun atuh ye jenenganna nyatana penggawa anu ngalakona nyatana atuh ngabantun sapucuk surat. Ayeuna bakal dungkap nyatana ka balad Banten balad Islam. Karena karatuna jenengan anak atu ye Sultan Maulana Yusuf Sultan Banten. Eta ponggawa teh kaligane nyatana cumeluk tinu jauh kaligane cumalabang tinu anggang. Bakal mentanya mamentangannya. nyatanya tanah barang sop kada ngetes karasa atuh eta nyatana penggawa nu ngabantun sapucuk surat. Ayeuna mah jar mane menta menyema mentangan jang kaligana cop kada ngetes karasa atuh nyatana ku Sultan mantan anu nuju calik dina kursi gandingan depan dilangkan cana. Benar. Tembalan anak nyatana Sultan Banten. Pangandikan nyatana lilis manis lilis ke dalon pangandikan boko-boko mes. Penggawa sumangga calik nyatana jengkula sapang lampita. Benar. Kaligane guru dag calik. Eta jenengan anak nyatana penggawa utusan pajajaran. Saparantosna calik nyatana eta penggawa kaligane tembalan anak Sultan Banten Maulana Yusuf. Waduh, penggawa mangke nyatana kula kadatangan sampean. Mual enggal nuangkeun, mual enggal ngaleutkeun garo-garo gagarontol gara-gara gagara wah gareceknya tungtung leta. Sireum beureum sabab kaita taman kene sorangan hayang angge buat nyatana tumaros ka sampean. Ari sampean teh nyatana jauh ngabaduyut lembut anggang lalayan nyatana ka luntat di nagara mana ti umul mendi saha jenenganana. Kalayan rek aya naon kaperluanana penggawa. Marang cop kadenge tes karasa nyatana eta utusan Jenderal Kiang Santan. Kaligana tembalanana nyatana utusan Jenderal Kiang Santan. Uduh kaula nun Gusti. Atuh abdi Gusti ngaturakeun sembah pangbakti ka kersa jeung Gusti kaula nu. Pok pilih bae abdi Gusti lenggah kirang tata kirang titis songong melengong lukak lanyak camplak kaula nu. Nyanggakeun beuheung teuk-teukeun ati korogorokeun suku genteng melokeun ari abdi Gusti teh nyatana kaluaran ti nagara pajajaran kaula nu. Jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajub juga anggang maranan abdi Gusti. Abdi Gusti teh utusan ti nagara kaula nu ti nagara. Atuh nyatana pangdadunggap teh ngabantun sapucuk surat kaula nun Gusti kanggo salira paduka Gusti kaula nun. Penggawa jadi sampean teh utusan ti nagara pajajaran. Aduh laras kaula nun Gusti. Jadi sampean nyatana nyandak sapucuk surat nyatana kersaha kersalira paduka Gusti kaula nu. Jig coba nyatana gerak pasrahkeun lamun bener nyatana sampean nyandak sapucuk surat. Lamun bener nyatana keur kula coba pasrahkeun. Aduh kaula nu mangga Gusti. Sumangga kaula nu nabi Gusti nyanggakeun sembah pangbakti ka salira paduka kalanayan atuh ieu nyatana sapucuk surat kaula nu. Eta nyatana penggawa masrahkeun sapucuk surat awak nyatana gegebegan gegeteran nyatana atuh ieu awak nyatana atuh sampe ngalakonan pias laas. Katingali ku Sultan Banten mangsa narita. Atuh eta barang surat ditampi dipasrahkeun nyatana atuh eta ku utusan Jenderal Kiang Santan. Ayeuna nyatana ditarima ku Sultan Banten Maulana Yusuf teh kaligane tampanan yakin ampeunan. Tampanan yakin ampeunan. Tampanan yakin nampanan yakin nampanan. Eta Sultan Banten nyatana nampi sapucuk surat atuh eta teh utusan Jenderal Kiang Santan. Mangsa narita nyatana gancangna atuh eta surat bakal dibuka. balik ganeta surat bakal dibukanya tanah katingali kubala korawa katingali kubala kaula katingali kubala ayat atu eta balad banter balad islamnya tanah nyaksian atu eta kayanana sapucuk surat barang eta nyata na sapucuk surat dibuka teh kali gane bray dibuka nyata na ku Sultan Banten eta sapucuk surat bakal dibaca barang nyata na dibaca teh kali gane root red nyata na eta ningali sapucuk surat eta Sultan Banten nyata na ngawas wal patra ata napi maca sapucuk surat katingali nyata na rutret kaditu kadia sakapeng katingali eta Sultan Banten nyata na atu ngawas wal patra atana pimaca sapucuk surat katingali sakapeng panonyurang bari murerlang sakapeng deui sakapeng deui nyata na katingali panon bolotot waos kekerot tanda marah kagila-gila eta jenengan nananya tanah Sultan Banten Maulana Yusuf ayana nyata eta ngabuka sapucuk surat nyata na ngaos satu eta sapucuk surat mangka eta nyata na sapucuk surat nyata na rek menta nagara Sultan Banten Maulana Yusuf ngaos wal patra sakawitna katingali panon jurang bari mureleng liri barat jalma nyap awak nyatu kurang awasnya paningali sakapeng deui katingali panon bolotot waos kekerotan da amarah kagila-gila sakapeng deui eta nyata na Sultan Banten katingali imut ngagelenyo iya eta Sultan Banten Maulana Yusuf nyata na saparantosna katingali imut ngagelenyo nyata na mengatu ngaos sapucuk surat kali ganenya tanah Sultan Banten pok ngandika dina salabat ingat tibotan kali lisan kangga daun tembalan nana Sultan Banten popoi beam Jenderal Kiang Santang yuk sampean boga karep nyata narek mentak nagara boga karep nyata narek ngarebut nagara boga karep nyata na hayang awasa nagara balad Banten balad Islam benar majar mane nyata na cek sampean syukur lamun dipasrahkan saja nyata na secara sadar lamun jadi pasrah kenyatana majar mane rek boga karep nyatana ngarurugan rek boga karep nyatana merangan yu Sultan Banten Maulana Yusuf jeung tenimbang masrah ke nagara jeung tenimbang masrah ke nyatana hamba rakyat jeung tenimbang masrah ke balad Banten balad Islam Sultan Banten Maulana Yusuf kajen lebur ancur papan ngan kari tulis Jenderal Kiang Santang sampean boga karep nyatana rek ngarurugan rek merangan nyatana atu ye balad Banten rek dihanguskeun rek diratakeun bro Sultan Banten muarek undur sasi ku muarek kerja catan jerbeas atu eta nyatana tembalanana Sultan Banten Maulana Yusuf kaligane ayeuna saparantosna ngaos wal patra teh kaligane bakal ngadamel surat balasan kaligane bakal ngadamel Ponggawa utusan pajajaran ayeuna nyatana sampean ulah tarima paya tarima waya sampean jerek diperipat jerek ditorta gawe sampean nyatana waktu tadi nyatana ngabantun sapucuk surat nyatana keur kula ayeuna kula pon kitu deui nyatana yeugera bawa surat balasan ku sampean. Tapi mangka hade sampean mangka titik hati-hati mangka duka-duka jeung priyoga wang mangka waspada. Naon sababna ponggawa? Lamun sampean nyatana kanyahoan ku bala korawa ku bala kaula balad Banten balad Islam. Nyatana mawat sapucuk surat nyatana bakal ngaruruk bakal merangan nyatana balad Banten balad Islam buah-buah nyatana sampean nyatana mulang tinggal ngaran. Mana wayahna mangka hati-hati sampean. Jung geralu maku bral geralu mampang. Ieu nyatana gera pasrahkeun sapucuk surat ti kaula nyatana surat balasan. Eta nyatana balan Jenderal Kiang Santang mangsa narita nyatana abdi. Ieu nyatana nampi surat balasan. Kaligane abdi ieu nyatana sedok nyembah. Sedok sujud sumambah atuh ye nyatana sampe ngalakona undur teta karaton bakal mulang nyatana ka pajajaran atuh ye kana panggonanana Jenderal Kiang Santang. Putusan Jenderal Kiang Santang ayeuna tara mulang ti balad Banten balad Islam tina pangkonanana Sultan Maulana Yusuf Sultan Banten. Ayeuna undurna teh kaligane berabad bribit brabay lumpat sakalumpat lampet nyatana saking ku bunga marwata Sultan Bunga Gunung Amrawata. Wate kali kenelar ponggawa miang marabat ponggawa miang angkat ngendek-ngendek bayang lalaki di kolong langit lalanang di kolong jaga tatang udah kabuana tak kabuana. Thank you. rek tamangka terer ya bancang taulalila taulalila sajongjongan sayroyan sakedeng guru dagdag. Jenenganana utusan Jenderal Kiang Santang ayeuna dungkap deui nyatana di Pajajaran Sunda Kalapa anu direh di banasa paku Jenderal Kiang Santang ayeuna pada-pada dungkap teh ta jenenganana utusan Jenderal Kiang Santang nyatana masrahkeun surat balesan atuh ieu teh Sultan Banten Maulana Yusuf. Ayeuna nyatana urang cuang tunda lambana cuang teu nendian deuleum siem cuang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ninggalkeun bapa, ibu. Abi cicing ngarerekeun tineung saheulaan. Ayam berem jago kate geningan mayang renan tos sepe. Pamirsa nu mulia, dina jalana carita jalana lalakonan nuju digarap agung cukup lumuran uka suhun jembar hampuran nu ditedah. Memang carita masih tangeh buah tangeh daun urang cuang tunda sakda. Kumaha dina episode kanggo salajengna sumangga urang antos. Agung Paralun Agung Paraluna Paranuda Panjang ya Pangampura ya Pangampura Hampura sapa panjangna galur nu cacanungtung cerita nu can laksana ayeuna urang cuang nutugen galur nu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda baheula atuh ieu nyatana utusan Jenderal Kiang Santang nyatana atun nu ngabrag-brag lulumpatan undur ti balad Banten balad Islam tina pangkonanana Sultan Maulana Yusuf Sultan Banten atun nyatana ngabrag-brag lulumpatan iya. Sana harita nyatana atui utusan Jenderal Kiang Santang mulang na nyatana ti balad Banten balad Islam ngabantun nyatana sepucuk surat atanapi nyatana atui surat balasan tedicarita di jalana tedicarita sajalan-jalana adat wantu carita poe diganti ku minggu minggu diganti ku bulan ayeuna nyatana atui dungkap ka pajajaran Sunda kalapa nyatana nu direh di bana sapak atuh ieu ku jenenganna Jenderal Kiang Santan. Eta utusan Jenderal Kiang Santang masrahkeun sapucuk surat atanapi surat balasan. Ayeuna atuh ieu nyatana barang katampi eta sapucuk surat terus bakal nyatana dibuka. Sejadi aos nyatana atuh ieu ku Jenderal Kiang Santang tembalanana Jenderal Kiang Santang. Aut ladala. Syukur bagja kabayang, ai. Eta tembalanana Jenderal Kiang Santang terus nyatana atuh ieu. Nyatana ngabuka sapucuk surat kaligana larak pian. Eta sapucuk surat dibuka nyatana atuh ieu sejadi aos. Marang atuh ye du du du du na na nu na. Eta dina saeusining nyatana sapucuk surat-surat balesan. Majar maneh nyatana atuh rek dirur rek merangan rek ngarurugan mah prak bae. Tembalanana nyatana Jenderal Kiang Santang mangsandar tabarang atuh eta nyatana. Ningali sapucuk surat kaligana reup beureum kreum-kreuman. Beungeutna nambaga beureum. Awakna kembang weraan panon molotot waos kekerot tanda amarah kagila-gila. Mangsandar ta kaligana tembalan Jenderal Kiang Santang. Aut ladala. Balad kula sakabeh balad tentara Portugis nyatana atuh bagja tinan mana lamun kitu nyacara ayeuna ulah harang nya kumapalan ai urang cuang siap sayaga siapkeun balad tentara siapkeun nyatana para prajurit siapkeun nyatana atuh ye para senopati para bupati urang ngajorag nyatana ka balad Banten ngajorag ka balad Islam. Diratakan di bumi hanguskan nyatana ulah halangnya kumapalan. Atuh eta sadaya nyatana para tantama sadaya para senopati sadaya para bupati kalayan atuh nyatana balad Jenderal Kiang Santang. Balad tentara Portugis, balad tentara Cina. Sadayana siap sayaga. Atuh ieu nyatana ku alat-alat perang. Eta balad Jenderal Kiang Santang balad tentara Portugis nyatana anu geus siap sayaga. Ku alat perang bedil pistol jeung mariem. Pedang kolewang jeung sajabana atuh ieu sampe ngalakonan surak ambal-ambalan. Bakal ngajorag nyatana ka balad Banten bakal ngajorag ka balad Islam. Saparantosna nyatana atuh ieu caringcing nyapageuh kancing saringsat nyapageuh ikat. Atuh ieu nyatana dikeprak ku balad nyatana atuh ieu ku Jenderal Kiang Santang. Senja bakal ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Bakal nyatana atuh ieu ngajorag ka balad Banten balad Islam. Tembalanana Jenderal Kiang Santang aut ladala. Syukur bagja kamayangan ait. Ay maju, batur. Urang manggat nyatana atuh yang ngajorag ka balad Banten balad Islam. Tembalan sadaya para tantama sadaya para senopati sadaya para atuh nyatana balad Jenderal Kiang Santang balad tentara Portugis. Sumangga kaula nu Nabi Gusti. Moal bade bahakeun teh di mana salira paduka. Batur. Batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur. Maju, batur. Maju, urang nyatana cuang ngajorag, nyatana urang cuang ngajorag. Sadaya nangalit ngengkei ngabadalit ngembat-ngembat nyatang pinang. Atuayina eta balad Jenderal Kiang Santang nyatana surak ambal-ambalan anu paranto siap sayaga nyatana atu yeku alat-alat perang. Bedil pestol. nyatana rejeng mariem dan pupuh nyatana parantos ngagunakeun nyatana senjata api. Sampai ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang bari surak ambal-ambalan ieu. Ayeuna tunda nyatana aleutan bala Jenderal Kiang Santang nurek ngajorag ka balad Banten balad Islam. Urang nyaturkeun balad Banten balad Islam atuh ieu anu diluluguan ku Agna Sultan Maulana Yusuf Sultan Banten. Atuh eta bala Korawa bala Kaula balad Banten balad Islam barang ngadangu nyatana cariosan atuh ieu Sultan Banten Maulana Yusuf. Sultan Banten ngandikan nek lilis manis leuleuy keudeu alun pangandikanna nira. Tembalan Sultan Banten balad Banten balad Islam. Ayeuna nyatana ieu nagara rek aya nu ngajora. Ieu nagara nyatana rek aya nu ngarebut sakabeh balad Banten balad Islam. Saring cingnya pageuh kancing, saring setnya pageuh ikat. Urang siap kenyatana atuh ieu alat-alat perang. Urang siap kenyatana tanaga rejeng pikiran. Urang pertahankeun ieu nagara. Urang kekehan ieu nagara ka jenteng lebur ancur papan ngan kari tulis. Jeung teu nimbang nyatana masrahkeun nagara, jeung teu nimbang masrahkeun kakawasaan. Ka manusa angkara murka nyatana ieu ka Jenderal Kiang Santang. Atuh eta sadayana nyatana balad Banten balad Islam anu diluluguan ku Agna Sultan Maulana Yusuf Sultan Banten. Sadayana atuh yeung ngaraos curing hak. Mangsa narita terus sacicat dangdana cawet. Caringcingnya pageuh kancing, saringsetnya pageuh iket. Atu ieu sadaya para tantama, sadaya bala Korawa, sadaya bala Kaula. Balad Banten, balad Islam. Atu ieu nu boga pedang mawana pedang, anu boga keris mawana keris, anu boga tumbak mawana tumbak, nu boga bedog mawana bedog, nu boga kampak mawana kampak. Teuweun sakabeh bala Korawa, sakabeh bala Kaula. Teuweun anu nyandak pepentung rejeng papalu ieu. Eta balad Banten balad Islam nyatana siap sayaga. Atuh ieu ku alat-alat perang nyatana bedog gampak, pedang kolewang, pepentung rejeng papalu teka kantun. Atuh ieu nyatana atuh sadaya bala Korawa, sadaya bala Kaula nyandak nyatana bang buruncing. Bakal mertahankeun nagara, bakal mertahankeun kakawasaan balad Banten balad Islam. Eta sadayana nyatana nuju kumpul ngariung. Sadayana nuju bongkok ngaronyok nyatana dina pangkonan Sultan Banten Maulana Yusuf. Kaligane nyatana atuh ieu kadenge sora pating gledung. Kadenge sora pating gleger. Sora senjata nyatana atuh diwengkang. Sak atuh ieu nyatana balad Banten balad Islam mangsa narita kali gade nyatana atuh ieu budal tina salebeting kedat. Atuh ieu bakal ngahadang nyatana atuh ieu aleutan balad Jenderal Kiang Santang. Anu akhirna nyatana ieu aleutan balad Banten balad Islam kalayan aleutan balad Jenderal Kiang Santang. Sampai ngalakon pa amprok pasaradog. Nyatana atuh ieu ditapal batas nagara. Atuh eta sadaya bala tentara, sadaya bala Korawa, sadaya bala Kaula, sadaya para gagede. Atanapi nyatana sadaya para bupati. Mangsa narita kaligane dar perang galungan. nyatana silih ciwit, silih purili, silih sepak, silih dupa. Silih tonjok, silih bekok nyatana sora pedang pating belentrang, sora bedog nyatana atuhi pating beletak, atu sora senjata pating geledug pating gelegar. Mangsa narita nyatana atu eta dua aletan bala dentara, dua aletan nyatana bala korawa bala kaula. Nyatana ngalakonan perang galungan kaligane ditampeling gapit dicabok rangkap kaligane koleang gajerang. Eta bala korawa bala kaula para tantama para senopati para bupati. Mangsa narita ngalakonan perang galungan, sora senjata pating gelegar, sora pedang pating belentrang, sora bedog kampak nyatana api pating beletak pating burinyar. Balak korawa balak kaula nyatana mangsa narita ngalakonan perang galungan disepak didupak oleh gejerang. Kali gane tut diantung-antung. Ninggang tunggul ditarungkan, ninggang catang dibentarkan, ninggang cocokin-cocokin, ninggang pasir dibantingkan, kunti anak patingkot seaki berlutung na geger monyetan disepak dirupak oleh gejerang. Ayo. Disepak dirupak oleh gejerang. Ditampilin gapit, dicapuk rangkap oleh gejerang. Eta balak korawa, eta balak kaula. Balan Banten kalayan balad tentara Jenderal Kiang Santang ti pajajaran Sunda Kalapa anu nyatana diluluguan ieu ku Jenderal Kiang Santang. Mangsa narita ngalakonan perang galungan, ngalakonan nyatana silih sepak silih dupa, silih tonjok silih bekok silih tampiling silih dupa koleang gajerang koleang gajerang koleang gajerang. Eta balak korawa balak kaula balan Banten balan Islam. Mangsa narita ngaladena nyatana atu ieu balad tentara Portugis, balad tentara Jenderal Kiang Santang ti pajajaran Sunda Kalapa atu ieu nyatana anu keuna ku senjata, anu keuna ku pakarang, pating kudupung, pating jarungkal nyatana pating koceak mangsa narita. Ayo. Ditampilin gapit, dicabuk rangkep, disepak, dirupak oleh gajerang. Aku iya nyatana didupak oleh gajerang. Eta balad Banten balad Islam anu diluguan nyatana atu iya ku Sultan Banten Maulana Yusuf. Mangsa narita anu kenaku pakarang, anu kenaku senjata, pating kudupung, pating jarungkal, pating koceak. Atuh meh nyatana ampir saparapatna seueur nu potong tulang, seueur nu potong nyatana tulang potong cangkeng, pating kudupung, pating jarungkal nyatana atuh mangsa narita. Ayo. Atuh disepak dirupa koleg gajerang koleg gajerang koleg gajerang. Eta balad Banten balad Islam ngaladenan nyatana atuh ye aletan nyatana balad Jenderal Kiang Santang balad tentara Portugis nu ngagunakeun senjata api. Sadayana meh ampir boboro karahayuan seueur nu potong tulang, seueur nu potong cangkeng, pating kudupung, pating jarungkal, pating koceak. Tapi eta balad Banten balad Islam nyatana balad Islam sanajana seueur nu gugur di medan tempur, sanajana seueur nu ajal perlahian di medan perang. Nyatana cadu mundur di medan tempur. Sungkan mulang di medan perang. Kajen lebur jadi ancur papan ngan kari tulis jeng tenimbang. Nyatana mulang di medan perang. Eta balad Banten balad Islam mangsa narita nyatana sanajan seueur nu potong tulang, sanajan seueur nu potong cangkeng, sanajan nyatana atuh seueur nu ajalah perlaya. Nyatana cadu mundur ti medan tempur, sungkan mulang ti medan perang, kajenting ngajampang bugang jadi babatang nyatana daripada mulang ti medan perang. Mangka atuh balad Banten balad Islam anu dilulugan ku Agna Sultan Maulana Yusuf tu Sultan Banten. Sultan Banten barang ningali balak korawana barang ningali atuh balak kaulana balad Banten nyatana seueur nu potong tulang seueur nu potong cangkeng. Sultan Banten Maulana Yusuf nyatana anu teu weleh mangsa narita menekung kayang agung ngabrantang kayang murbaning alam munajat ka nyatana kanu kawas. Bari nyatana ngucapkeun atuh ieu dua kalimat sahadat nyatana atuh menta bantuan atuh napi menta kakuatan. Saparantos ngawatak pangawasa, saparantos ngawatak pangabisa anu aya dina gua garbana. Atuh eta balad Banten balad Islam. Mangsa narita kaligane nyatana timbul sumanget nyatana sampe ngalakonan eundeur dayeuh nyatana sampe ngalakonan sawaraha daruan. Tembalan balad Banten balad Islam batur. Batur batur batur batur batur batur batur batur batur. Maju batur maju maju maju batur maju. Etanya tanah balad Banten balad Islam. Mangsa naharita terus ngarang segnya tanah atu yang ngaladenan atanapi ngalawan balad Jenderal Kiang Santang. Bari di barengannya tanah ku pangawasa Sultan Banten Maulana Yusuf. Anu akhirna nyatana eta balad Jenderal Kiang Santang ngagunakeun senjata api. Atu mangsa narita nyatana seueur anu keuna ku pakarang nyatana ku bedog pedang jeung kolewang. Seueur nyatana anu keuna atu yeuk nyatana ku bang buruncing pepentung rejeung papalu. Kepala Jenderal Kiang Santang pating jarungkel pating kociak nyatana atuye meh hampir saparona nyatana atuye ngemasing pati ajal perlu aya. Eta Jenderal Kiang Santang nyatana ningali atuh eta para tantama ningali nyatana atuh eta balad tentara kalayan nyatana atuye balad pajajaran Sunda kalapan nyatana atuh ieu meh hampir saparona tembalanana Jenderal Kiang Santang. Hei batur batur batur batur mundur batur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur atuh eta nyatana bala Jenderal Kiang Santang sampai ngalakonan gubar kataburan. Teu mirosea kanu ajal perlaya, teu mirosea nyatana kanu luka jeung sajabana jeung sajabana. Benar. Waktu ieu nyatana ditinggal kabur mulang ka pajajaran Sunda kaleupan. Nyatana atu aletan balad Jenderal Kiang Santang nyatana gubar katawuran tekuat ngaladenan nyatana atu ye balad Banten balad Islam. Benar. Mulang ka pajajaran Sunda kalapa urang cuang tunda lampahna urang cuang nyatur ke nyatana balad Banten balad Islam. Benar. Anu nyatana etatas ngalakonan perang galungan anu potong tulang anu potong cangkeng nyatana anu luka terus dipulasara nyatana atanapi atuh ieu diurus nyatana ku balad Banten balad Islam. Eta dua aleutan nyatana mangsa narita mangka atuh balad Banten balad Islam. Sanajana seueur nu ngemasi ngapati, sanajan seueur nu ajal perlaya, sanajan seueur anu potong tulang potong cangkeng, caduk mundur ti medan tempur, sungkan mulang ti medan perang. Kajen teuing lebur jadi ancur, papan ngan karitulis. Kitu nyatana emutanana balad Banten balad Islam. Ayeuna tunda lampahna nyatana atuh dua aleutan. Balad Banten balad Islam kalayan balad Jenderal Kiang Santang nutas nyatana ngajorag nusakawitna eta balad Banten norek diratakeun rek di bumi hanguskeun. Bener. Urang cuang tunda lampahna urang cuang nyatur kenyatan atuh ye sahan nulalayaran mentas lautan. Ayeuna dungkap atuh ye ka sisi pasisir. Atuh nuker lalayaran mentas lautan teh kajabi nyatana atuh ye wulam jana. Ulam jana nyatana anu lalayaran mentas lautan nyata kaluar ti nagara Cempa tina pangkonan sang pinutri putri sing jenenganana. Ulam jana lalayaran mentas lautan marga nu jadi lantaran rek miharsa tuang rama anu ngayuga. Anu aya nyatana di nagara Pajajaran numutkeun dawuhan kersa jeung ibu nyatana ti nagara Cempa. Bener. Atuh mangsa narita nyatana ye jenenganana Wulam Jana anu dungkap nyatana ka sisi pasisir. Kaligane nyatana tuh ye barang hajat ka sisi pasir nyatana ka sisi pasisir ngalirik kana sabeuringna. Bari pok ngadika tembalanna nyatana Wulam Jana. Apa i? Ibu, ibu. Ya putra panjenengan Wulam Jana kaulanun. Lalayaran mentas lautan ayeuna sampai dungkap ka sisi pasisirnya tanah mentas lautan ibu. Ya putra parantos dungkap ka mana jeung di mana? Nyatana ya putra. Di mana ari nagara Pajajaran beam be ieu kula kudu ka mana nyalumaku kudu ka mana nyalumampa. Kula bingung nu teu mangge tungtung nyatana kula susah nu teu aya sudana ka mana nyatana atuh jeung di mana ari nagara Pajajaran. Eta Wulam Jana nyatana atuh ieu hanjatna ka pasisir. Terus lumaku terus lumampah bari ningalian kana sabeuringna. Lantaran buleud dekad rek miharsa tuang rama anu ngayuga jenenganana Prabu Siliwangi. Wulam Jana lumakuna mingkin lami mamingkin tebih mingkin lami mingkin tebih mingkin lami mamingkin tebih. Marang atuh eta nyatana dungkap kahiji tempat nyatana kat nyatana kali gede breh nyatana ningali atuh ye balad tentara Portugis. Ningali balad tentara Cina nyatana anu nuju hempak merbayaksa. Nyatana di eta tempat nyatana keur ngalakonan hempak merbayaksa atuh eta nyatana balad tentara Portugis balad tentara Cina. Benar. Kalayan para tantama para senopati para bupati nyata atuh eta di eta tempat. Kaligane tembalanana Wulam Jana nyatana pok ngandika dina salabetingan ti botan kalilisan kang ngadangu tembalan Wulam Jana. Papa ieu. Beam. Ieu kula lumaku ieu kula lumampah. Sakawitna lalayaran mentas lautan nyatana atuh ieu dungkap ka sisi pasisir. Geuning naon sababna ieu kula nyatana hanjat ka daratan atuh ieu di ieu tempat seueur balad tentara Portugis. Beam. Di mana nagara Pajajaran? Jeung di mana tuang rama? Lamun kula nyata geus datang ka Pulo Jawa, asapiraku wong pulau Jawa, wong pulau Jawa seperti kaula. Sebab numutkan dawuhan kersajeng ibu ti nagara Cempa. Yen tuang ramate lain sa kanca, lain sa bangsa, lain sa suku. Benar. Tapi ko naon sabab dia tempat. Lamun benar ku lagi datang ke pulau Jawa. Mualnya wong pulau Jawa seperti kaula lir ibarat jambe dibelah dua. Kulitna bodas panona sipit lir ibarat jambe dibelah dua jeng diri kula. Nyatana atu ibalat tentara Portugis atana pinyatana balat tentara Cina. Beam. Ibu. Ya putra panjenengan ngaraos bingung utemangi tungtung ngaraos susah manan utaya sudana. Cek beja nyatana cek ibu sorangan. Yen nyatana tuang ramak lain sa kanca, lain sa bangsa, lain sa suku. Tapi ku naon gede iya nyatana lamun benar ku lagi datang ke pulau Jawa. Lamun benar gis datang nyatana ke pajajaran. Tapi naon sabab nyatana atu iya manusana seperti kau lalir ibarat jambe di bulah dua. Eta ulam jangan nyatana. Ngagrendang dina manahna bari terus lumaku, bari terus lumampang. Benar. Eta ulam jananya tanah atu iya lumaku lumampang sampe lumebet atu ka eta tempat. Benar. Karena tempatnya tanah atu iya balad tentara Portugis, balad tentara anu nyata nak nuju warawiri kaditu kadiu eta balad tentara Portugis. Benar. Tapi ulam jana teu dipirosea naon-naon eta ulam jana bebas kaayaanana lumaku lumampah ieu. Tawulam jana sana jana seueur balad tentara sana jana seueur nyatana para atui para senopati para bupati ulam jana nyatana bebas kaayaanana bebas lumaku bebas lumampah ka ditu ka di. Benar. Barang breh nyatana atu eta keur lumaku barang breh keur lumampah. Atu yeun ningali mangrupa hurup atana piningali mangrupa plang. Yen eta nyatana plang teh atanapi yen eta huruf teh nyatana yen ulam jana atu ayeuna yen eta tempat teh nyatana anu kacelu kawunawun kawentar kalau kajana pria katetangga nagara. Jenenganana nagara pajajaran Sunda kale apa? Ulam jana nyatana atu yit eta barang ningali mangrupa hurup atanapi aya plang yen anjeunana nyatana geus aya di nagara pajajaran. Ulam jana terus lumaku, ulam jana terus lumampah bari mawa ka bunga hate. Lantaran nyatana geus dungkap ka pulau Jawa yen eta teh nyatana nagara pajajaran Sunda kalapa. Benar. Eta ulam jana bebas ka ayanana bebas lumaku bebas lumampah sampai mingkin lami ma mingkin tebih mingkin lami ma mingkin tebih ada tuantu nyatana nu bebas ka ayanana. Atu ulam jana nyatana teu sadar kana dirina keur lumampah atuh. Kaligane nyatana kaluar ti tapel batas nagara nyatana nagara pajajaran nukar reh kabana sapa nyatana atu ye ka Sunda kalapa. Sampai lumebet atu ye ka tapel batas nyatana balad Banten balad Islam kitu kaayaanana. Eta ulam jana nyatana teu curiga naon-naon mangsana harita bebas ka ayanana. Barang ulam jana nyatana lumebet atuh ye ka balad Banten katapel bates kali gane nyatana saha nu ningali tinu tebisah nu nyawang-nyawang tinu angga. Nyatana tuh ieu balad Banten balad Islam ieu. Eta ulam jana nuker ngalakonan lumaku nuker ngalakonan lumampah nyatana bebas ka ayanana teu curiga naon-naon. Benar. Barangkat tingali ku balad Banten balad Islam tembalanana balad Banten. Hei batur batur batur batur batur batur batur batur batur. Tingali batur tingali. Itu nyatana aya mata-mata lumebet batur. Aya mata-mata batur. Kumpul batur, kepung wakul buaya mangga batur, tewak, tewak, tewak, tewak batur. Mata-mata batur, mata-mata lumebet nyatana ka balad Banten. Lumebet ka balad Islam. Atuh eta ulam jana. Katingali ku balad Banten. Atuh eta balad Banten balad Islam nyatana mangsa narita kaligane nyatana ngepung wakul kadi kaligane nyatana ngabuhaya mangap. Ulam jana mangsa narita bakal dicangkalaku ulam jana mangsa narita bakal ditangkap. Kaligane atuh eta tetatapa sini deui balad Banten balad Islam. Ngepung wakul ngabuhaya mangap nyatana atuh yeun tewak nyatana ulam jana nuker lumaku ulam jana nuker lumampah. Kaligane mangsa narita tewak batur tewak tewak tewak batur tewak. Eta ulam jana nyatana sampe ngalakonan di kepung wakul sampe ngalakonan di cangkalak sampe ngalakonan di tewak sampe di Borogon ku balad Banten ku balad Islam. Lantaran disangka mata-mata anu lumebet ka balad Banten disangka mata-mata anu lumebet nyatana ka balad Islam. Eta ulam jana mangsa narita nyatana dicangkalak di Borogo dirante atuh tembalanana ulam jana. Aduh kaulanu ke atuh naon sababna ieu kula geuning dicangkalak di Borogo dirante naon sababna naon kasalahanana. Ieu kula lumaku ieu kula lumampah kaligana di kepung wakul di buhaya mangap. Nah aku naon atuh ieu nyatana aya naon. Yuh. Hei bangsat. Tong loba carita nyatana sampean. Mata-mata sampean. Hah? Mata-mata sampean. Ulah mungkir nyatana sampean mata-mata di negara Pajajaran. Benar. Lumebet nyatana ka balad Banten balad Islam. Dicangkalak di Borogo di rantai nyatana sampean. Aduh kaulanun. Sanes kaulanun abdi gusti sanes mata-mata ulah mungkir sampean. Hei batur, batur, batur, batur, batur, batur. Batur, batur, batur. Tewak batur, lebetkan kana obag, asupkan kana pangberokan. Eta ulam jana nyatana teu tiasa majar kumaha. Benar. Ayeuna nyatana dicangkalak di Borogo dirante. Tapi eta ulam jana nyatana sanajan dicangkalak di Borogo dirante atuh ye ulam jana ngagaduhan emutan teu ngayakeun tindakan naon-naon. Boa-boa atuh ye jalan ka Bagjaan keur dirina. Eta ulam jana nyatana sanajana dikepung wakul, sanajana dibuhaya mangap, sanajana dicangkalak di Borogo dirante. Atuh pasrah teu ngayakeun tindakan naon-naon. Eta ulam jana terus digiringkeun atuh eta jadi tawanan. Nyatana balad Banten balad Islam. Sejak nyatana bakal dilebetkeun kana obaga tanapi kana pangberokan teh kaligane leur. Ayeuna ponggawa miang. Marabat mah ayeuna ponggawa miang angkat ngeundeuk. sangendeh daya. Angkat ngendek ayeuna mata ngendek daya, angkat noya geningan mata ngoyang jagat. Lalaki macana di kolong langit, lalanang di kolong jagat. Kamana manyaliar payung, sakieu mah panas poena. Kamana nyaliar tulung, sakieu mah panas hatena. Tanu mayang kelebet ku kapas mori, kumaha petanu ayang ting kelebet na ting sari. Pajar mane ayeuna mah tangan nyam samak, neuk tekan mah geuningan mah bari motongan. Tah eta pajar mane ayeuna taneang anak, ngadeketan tapo potongan layang. Kincir menit makan ucai, kondang nyampai kanu jalan. Nah aku tebih teingat, pikir menit makan utadi, mikiran manusia urang. Mun mandi mah geningan maka desa buna, ngagosokna masing walatra. Benar-benar munte jadi ayeuna mata ka anjeuna geuningan mah mata kering salawasna. Pajar mane mereka huma kacai ngajinjing kendi, pajar mane mereka runya lami-lami dangan. Kinciran mah kinciran, tenyana mah geningan mah obat kabeuleum. Hey. Dipikiran hey. Mata dipikiran, hey. Tenyana mah. Hey. Tenyana hey. Kagungan deungeun. Kami mah geningan sanesek mandi, ngadon kahawangan bae. Kabisan esrek jadi ngadon mapalangan bae. Mana capek capek capek teuing. Hey. Rek bonteng bae goli go bae. Hey. Hey. Mana kitu atak kitu teuing. Rek goreng bareto bae layeun. Malah hampa masih si sumur kehalangan gede cai. Tong poho saumur-umur urang ngabela nagri. Lemeng teneut mah cocongan jalana karancagal. Mumpang reket masuk sonoan, dap di badet pajauh. Kincir melit makan ucai, kondang nyampai kanu jalan. Pikir melit makan utadi, mikiran manusia eta ulam jana nyatana di borogo dirante, jadi tawanan nyatana di cangkalaku balad Banten balad Islam. Ayeuna mah geuningan mah geuningan mah jadi tawanan balad Banten. Tong kaleuweung mah loba sireum cuang yeun bubunderan. Tongkareung mah tong sarieun tuang ieu da kabeneran. hijau mamanggul awi bati merang mamerang bay jauh-jauh mana yang abdi bati era daerah bay kincirang madinulawi koko jayan di muara pikiran rasa ngimpi ras badan keur ngumbara pengecek cek kuda-kuda lumping hey. Mencik hey. Meritina hey. Janjana hey. Pantong hey. Dae hey. Kabatur hey. Kuring mere nyeri sapa panjang nayeun bidaek malang layangan asal sarupa bolana bidaek mangalayanan asal sarupa belana tutup tilu mah kemong dua arloji diputar deui nuntut tilu mah pang dua Nuhiji kerunggar dahi Leleweran melentongan Ngelewer kapopotongan Ayo nama da kapopotongan Ngingan Pacar mane Nganyam-nganyam sama Hei Tekan bari-bari motongan Pajar mane ane yang anak ngadeketan popotongan kasoponok maka sopanjang kasongaroyom kajalan sono monok mas sono nganjang sono patepang di jalan orai welah Orai deng hey. Orai hey. Dibu hey. Tali-tali hey. Mangsa hey. Ula hey. Melang Atau ula sien Terempuk mah Moal dipaksa Kama namanya liar payung Sakyo panas poena Kama namanya liar tulung Sakio mah panas hatena Kintiran mah dinubale kamuning sarang campedak Cicindiran mah kirasae Etuning sapendak-pendak Kaluhur mah cenah geuning ngalap-kalapa Kahandap mah ayeuna mah ngalacaina Kaduhung macana taya bakya panutan Kiwari mah mati nyerina Kapiting katojo bulan kokosan mah bantun tilamping Sapeting rasa sabulan Ngantosan panutan sumping Deui mah capek deui, capek sirung jeung betina. Nyamper deui mah nyamper deui. Nyamper irungna jeung pipina. Adi mah alim ka Bandung. Hoyong ka Sumedang bae. Abi mah alim di Candung. Yang ku sorangan baik Sarek-sarek kata mangkat tereh riap gancang Ayeuna mah ta ulah lila Sajongjongan masa heroyan Sakedeung guru dagata Ta

Nuka dengeku sampean lain kerhahaleangan kula ngajar. Nuka denge berang peting nyatanaku sampean lain nuker hahaleangan lain nuker tetembangan. Nyatana eta nuka denge nyatanaku sampean. Iwa nyatana ti salah sawiji jalma nuker maca Al-Quranul Karim. Wahyu ti para nabi pangeran. Sampean mamual ngarti, kapir mamual ngarti, mual ngarti, mual ngarti, mual ngarti, mual ngarti, kapir mamual ngarti. Lain haleangan kula ngajar. Nuker maca Al-Quranul Karim. Oh, paman. Jadi nuka denge kukula berang peting. Sora gilir genti, sora diditu didie nyatana patema-tema, patembal-tembal eta sora. jeng enak kadengena. Jadi nuker maca Al-Quranul Karim, ari Al-Quranul Karim teo bentukna seperti buku lain gitu rek tumanya kasampean para penjaga. Yuh, biadab ke para sampean. Al-Quran, Al-Quranul Karim, wahyu ti para nabi pangeran. Anu wajib nyatana dibaca ku salah nyatana ku manusia-manusia di, nu aya di dunia. Muhun kula teh naroskeun teh ari Al-Qur'an bacaan bentukna seperti buku lain kitu maksudna sebab kula kataji kula kabita kitu sanyatana mah keparat sampean lamun kitu nya carana. Oh paman, paman para penjaga lawang pangberokan. Kula nyatana tumanya kasampean-sampean kalah kati popolotot nyatana ngajak urat, nyatana ngajak heras uratnya beheng. Eukeur mah kula teu ngarti kana eta nu dibaca ku eta jalma. Benar. Kula nanya kasampean atuh lamun kitunya carana helas nu tayartina. Sampeannya tanah lebih goblok daripada kaula. Naon sababna kerma kula tengarti. Nanyanya tanah kasampean lebih goblok lebih tengarti. Nyatana lebih tikula. Lamun gitu nyacarana. Kula teh hayang penjelasan. Kula teh hayang nyaho. Sebab kula kabita. Yuh. Yuh keparat. Kapir mah san aja di bejaan, san aja di pagan, san aja nyatana di berenya. Moal ngarti, moal ngarti, moal ngarti, moal ngarti. Oh ari ngarti jeng tema eta urusan kula. Urusan kula ngarti jeng tena. Para penjaga lamun kitu nyacarana. Leuwih hade nyatana kula gera lapor ke nyatana gera deheuskeun ka pangagung sampean. Kula bakal tumanya ka pangagung sampean. Sebab gulap helas nutayartina nanya nyatana kandu lebih goblok daripada kaula. Lamun gitu nyacarana. Benar. Eta para penjaga lawang pangberokan. Anuker ngalakunan gundam catur parabut catur. Pacental-central carita nyatana atuye rejeng. Tawanan jenenganan atuye ulam jana. Kaligane nyatana atuh pok sahanu ngandika nyatana nu mangadeg dina sapengkeur nyatana para penjaga lawang pangberokan. Kaligane nyatana atuh eta nu mangadeg dina sapengkeur nyatana para penjaga lawang pangberokan kaligane pok ngandika. Ngandikane lilis manis leuleuy keudeu alon nya pangandikan ieu. Boko-boko mas. Ke para penjaga lawang pangberokan. Aya naon sampean didengekeun anak nyatana ieu ku kaula paheuras-heurasnya beung. Aya naon sampean kadengena nyatana atuh paheuras-heuras carita nyatana sampai karenceng urat beuheung teh kunaon sabenerna ayana. Oh iya kaula nu gusti. Tawanan cenah saurna teh palaing adeheus nyatana kasalira paduka gusti cenah gitu. Nah. Memang kaula perlu mariksa kana tawanan sampean. Kula perlu mariksa, kula perlu nyaho kana tawanan sampean naon anu janten sabab guayana nyatana atuye. Jadi tawanan sampean aya dina pangberokan. Belamun kitu nyacarana para penjaga lawang pangberokan. Jungera deheuskeun nyatana ku sampean ka pangkonan kula nyatana kula bakal nunggu di salbeting karaton. Prak. Gera candak, gera deheus kenyataan kakuna. Atu eta para penjaga lawang pangberokan. Mangsana harita, atu nyatana ngadangu caritaan nyatana atu yinu mangadag dina sapengkerenana. Kajabi Sultan Banten Maulana Yusuf. Atu eta nyatana undurna Sultan Banten tina sapengkeureun para pejaga lawang pangberokan. Lumebet kana salebeting kedaton. Bener. Para pejaga lawang pangberokan mangsa narita kaligani nyatana atuyeu. Pok ngandika, "Hei, kapir. Sampean ayeuna meunang widi. Sampean ayeuna nyatana meunang izin. Ngadeuhus nyatana ka kersa jeung Gusti nyatana di karaton." Oh, nuhun para pejaga, nuhun namun kitu nya carana. Yuk, urang ngadeuhus. Atuh eta nyatana ulam jana nu aya dina pangberokan. Bakal nyatana lumaku bakal lumampah kaluar tina pangberokan teh kaligane leur penggawa miang. Barabat penggawa miang angkat ngondok-ngondok dayu. Angkat ngoyag ayeuna tak ngoyag jagat lalaki di kolong langit. Lalanang di kolong jagat mudah-mudah gata kabuana sakedeng gurudag datang sakedeng gurudag datang. Kagirang kena tamangih keyep gagandongan kaimpikeun kagundamkeun manggih kaya popotongan. Roda hey. Anyar hey. Termengkol hey. Di sisi lamping ayah hey. Bibi rangda hey. Anyar ayah hey. Bibi rangda anyar ayah bibi rangda anyar ngarengkol sagede munding naik kuing lang layangan asal sarupa bolana naik kuing malayanan asal sarupa belana tongeret tongeret tongeret papa tong berem tong dae tong dae tong dae mu acung berem nama kama namanya liar payung sakieu panas poena kamana nya liar tulung sakieu panas satena tonger tong tonger tonger geger empage ngeret tong tonger tonger papa riap gancang ulah lila sajonggongan atas saheroyan sakedeung gurudag datang tonggeret tonggeret tonggeret papa tong ejo Thank you. nyata-nyatana atu ye jenenganana wulam jana digiringkeun ku para pejaga lawang pangberokan. Benar. Undur nyatana tina tawanan undur tina pangberokan besok pagi jaga baring bakal dungkap atu ye nyatana kena pangkonan Sultan Banten Maulana Yusuf. Benar. Nyatana atuy anu calik dina salebeting kedaton. Benar. Ayeuna eta ulam jana digiringkeun ku dua penggawa nyatana para pejaga lawang pangberokan. Ayeuna dungkap kana pangkonan Sultan Banten Maulana Yusuf kaligane tembalanana para pejaga. Sumangga kaula nu Gusti. Atu ya abdi Gusti nyatana para pejaga lawang pangberokan kaulan nyanggakeun tawanan nyatana ka kersa jeung Gusti kaulan. Benar. Para pejaga lawang pangberokan bagja tinemenan katarima nyatana atu ya tawanan sampean aya dina pangkonan kula. Ke heula anan. Ponggawa senyatana ye kula kadatangan sampean kalayan sampean jadi tawanan nyatana atu ye balad Banten balad Islam. Benar. Ayeuna sampean dumeheus nyatana ye ka kula atu ye garo-garo nyaga garontol gara-gara gagarawah gareteknya tungtung leta. Sireum beureum sabakaita taman kene sorangan hayang angge tumaros ka sampean. Nyatana moal enggal dituangkeun moal enggal dileueutkeun marga nu jadi lantara. Kula teh nyatana bakal tumanya ka sampean perlu kula nyatana mariksa ka sampean. Sanyatana naon sababna sampean nyatana jadi tawanan balad Banten balad Islam. Naon kasalahan sampean? Aduh kaula nu Gusti. Si hapunten anu kasuhun kaula nu Gusti, nada agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura anu ditedak kaula nu Gusti. Abdi Gusti teh arokaya tur balaka nuju lumaku nuju lumampah kaula nu. Benar. Kaligane nyatana teu terang ti mana kawitna teu terang ti mana asalna kaligane dikepung wakul di buhaya mangap kaula nu Gusti. Saurna teh abdi Gusti teh mata-mata kaula nu naon sababna naha aya naon kaula nu Gusti tah ieu nyatana anu ku ayana abdi Gusti dicangkalak diborogod dirante dilebetkeun kana obag teh kitu kaula nu. Jadi sampean lumaku lumampa aya nyatana di balad Banten balad Islam ku ayana dicangkalak diborogod dirante sampean disangka mata-mata naha sampean ti mana. Aduh kaula nu Gusti. Abdi Gusti teh kaluaran ti nagara Cempa kaula nu. Benar. Nyatana atu ye sejak lumaku sejak lumampah nyatana sejak milari pajajaran kaulan. Jadi sampean milari nagara pajajaran. Leres kaulan Gusti. Namungnya eta abdi Gusti teh kaburu dicangkalak diborogod dirante dilebetkeun kana obag kaulan nun. Dedeh lamun kitu nyacarana. Keheulaanan. Na sampean ku ayana nyatana ayeuna palay dumeheus nyatana ka kula jeung deui kadenge tadi kukula katingali teu nyatana tadi kukula. Sampean nyatana atuh ieu paheuras-heuras nyabeuheung. Pacental-centalnya carita aya naon nu sabenerna sampean? Aduh kaula nu Gusti. Kieu kaula nun abdi Gusti teh nyatana atuh cumeluk atuka para pejaga lawang pangberokan. Benar. Lantaran abdi gusti ternyata aya dina pangberokan poe deui, minggu deui, minggu deui, minggu diganti ku bulan kaulanu aya dina pangberokan. Namung nyata na abdi gusti teh sanaos aya dina pangberokan. Asa aya nu nyarengan lantaran nyata na unggal poe unggal peuting nyata na taya waktu nu longgar taya waktu nu longkrang sanyata na kadangu aya nu nyata na aya nu hahaleangan kaulanun asa nyarengan abdi gusti kaulanun. Asa aya nu nyarengan abdi nyata na abdi gusti kalayan nyata na asa tiis kana pikir asa caang kana manah kaulanun. Tah kuayana abdi gusti nyatana cumeluka para pejaga kula teh nyatana tumaros ka para pejaga teh naha buku naon kitu nu dibaca ku eta jalma. Sebab eta jalma teh gilir genti bae nyatana aya nu hahaleangan boh berang boh peuting boh isuk boh sore kitu kaulanu. Deudeuh deudeuh lamun kitu nya carana deudeuh. Ke ponggawa. Jadi sampean kuayana dordar papaseaan nyatana jeung para pejaga. Lawang pangberokan jadi peda sampean naroskeun nyatana atu buku naon. Arisan nyatana nu kadenge ku sampean boh berang, boh peuting, boh isuk, boh sore awewe, boh sora lalaki. Sora diditu, sora didieu, tangtu, tangtu. Geus barang tangtu sebab ieu nyatana balad-balad Islam. Nu geus barang tangtu nyatana kadenge aya nu lain hahaleangan sanyatana eta nu keur maca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Tangtu sampean moal ngarti. Aduh leres kaulan Gusti. Abdi gusti teh nyatana atun teka nyatana teu ngarti pangna tumaros teh kitu kaulanu. Sebab kabita ku eta jalma kabita ku eta sora jeung sora bisa dikitu-kitu enak kadengena kaulanu asa tiis kana pikir asa caang kana mana. Jadi eta teh buku naon kaulanun gusti? Lain buku nyatana Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim. Jadi bacaan sumuhun bacaan sakabeh manusia nu gumelar di alam dunya nyatana sabenerna kudu bisa kudu ngarti naon sababna. Sebab Al-Qur'anul Karim wahyu ti para nabi pangeran. Sebab manusia tanpa didadasaran nyatana ku wahyu-wahyunan para nabi panutan nyatana bakal kasarungnya laku bakal kasasarnya lampa. Aduh kaulan Gusti rebu nuhun laksa ketika bingahan kaulan. Nuhun kaulan Gusti nuhun kehelana. Tadi kula ngadenge nyatana ti sampean pangna dicangkalak nyatana di borogo dirante keur lumaku keur lumampah ngilari nagara pajajaran sampean kaluaran ti nagara cempak. Aduh kaulanun Gusti leres dawuh pangandika Gusti kaulanun. Aya naon pangna ningali nyatana atuh ngilari nagara pajajaran. Nah sampean uninga yen nagara nyatana pajajaran ayeuna tas ngaruru ka balad Banten balad Islam. Sampean uninga bahwa nyatana naon pajajaran ayeuna tas ngaruru nyatana tas rek ngahangus ke nyatana atuh ye balad Banten balad Islam. Aduh dawuh kaulanun pangandika Gusti abdi Gusti teterang kaulanu. Benar. Naon sababna kaulan naon sababna. Ponggawa sanyatana balad Banten balad Islam tas dijorag nyatana sejarek direbut ieu ka kawasan balad Banten balad Islam nyatana atuh ieu ku balat nyatana ku jenderal Kiang Santang nu nyalikan dina setinggi lebih ratu rata cekal tom dom tali kereta dedamparan denta pinan di teping kancana lengga ingna wareta nyatana di pajajaran Sunda Kalapa. Aduh kawalan nun gusti dawuh leres kawalan nun gusti atu tepaingane nyatana tadi abdi gusti nuju lumaku tepaingane abdi gusti nuju lumampah seueur balad tentara Portugis seueur balad tentara Cina kaulanu nah. Nah sampean ku ayana nyatana datang ka pajajaran atana piningi lari nagara pajajaran rek naon maksud sampean aduh kaulanu gusti. Abdi gusti taluntat di nagara Cempa dungkap nyatana ka ieu tempat atana pininga nyatana ngilari nagara pajajaran sejami harsa tuang rama anu ngayuga kaulanum. Benar. Nah tuang rama sampean teh leungit nah aya di pajajaran duh kaulanum gusti sanes ical kaulanun tuang rama nyatana atuh ilari tuang rama teh numutkeun dawuhan kersa jeung ibu nyatana ti nagara Cempa. Nah, yen tuang rama teh ayana di nagara pajajaran kitu kaulanun ram nyatana gusti. Jadi tuang rama sampean ayana di nagara pajajaran. Leres kaulanun gusti. Nah saha tuang rama sampean? Duh gusti. Bendu kasuhun salah katarima kaulanun gusti. Numutkeun dawuhan kersa jeung ibu ti nagara Cempa yen tuang rama teh nyatana ayana di nagara pajajaran teh nyatana jenenganna Prabu Siliwangi kaulanun. Benar. Saha Prabu Siliwangi saur kersa jeung ibu ti nagara Cempa. Siliwangi nu mana? Duh, teuing kaulanun gusti. Nah di nagara pajajaran atanapi di pulau Jawa teh nyatana Siliwangi nyatana atu Prabu Siliwangi teh aya sabara iji meureun mungsa iji kaulanun. Jadi sampean ngangken nyatana tua nyata naon tuang rama ka Prabu Siliwangi? Sampean nyatana tuang putra Prabu Siliwangi? Aduh, leres dawuh pangandika gusti kaulanu. Saha ibu sampean? Duh, kaulanu gusti. Kersa jeung ibu di nagara Cempa teh jenenganna Putri Esing kaulanmu. Jadi tuang ibu sampean jenenganna Putri Esing. Leres kaulanmu gusti. Keheulana. Pula nyatana ngadenge beja ayeuna sampean ngangken tuang rama ka Prabu Siliwangi. Kula yakin nyatana kula teu percaya. Kula teu percaya. Aduh kaulan gusti. Bendu kasuhun salah katarima agung-agung bae ngawurkeun cai ka langit kaulanu. Numutkeun dawuhan kersa jeung ibu ti nagara teh kitu kaulanun kitu. Yen tuang rama teh jenenganna Prabu Siliwangi nu aya di pulau Jawa nyatana calikna di nagara pajajaran kaulanun gusti. Eta nyatana ulam jana keur dipariksa ku Sultan Banten Maulana Yusuf. Mangsa narita dina salabeting karaton pada-pada keur dipariksa teh kana teundeun batan poe. Ing kena tenden batan peyem tenden dian dalam siem tunda dian juang siang tenden gesan samperencang tunda gesan alaen. Paranti nyokot tinggalkeun tinggal lungna pipir lawu jalang na mana tengah imah. Ami cece ngarerekeun tineng saheulaan bapak ibu ngarerekeun tineng saheulaan. Pamirsa anu mulia cag urang juang tunda dina carita Prabu Kiang Santang urang juang tunda sakedap urang atuh ke diteraskeun kana jilid anu katilu teh sumangga urang antos. Para luna para nuda panjang pangampura iya pangampura. Hampura sapa panjang nak galur nu cacan nungtunga carita nu can laksana. Atu iya nyatana ulam jana anu nuju gundam catur nyatana rejeng Sultan Banten Maulana Yusuf. Nah, tembalan anak Sultan Banten Maulana Yusuf kali gane pok ngadika jadi sampean teh nyatana tuang pinutra putri si saha jenengan sampean. Aduh kaulah nunggusti ari kakasih abdi gusti nyatana ulam jana kaulanu. Nah, jadi sampean jenengan ulam jana tuang putra putri sing ti nagara Cempa. Aduh leres dawuh pangandika kaulanu gusti ke heula nyatana naon sab nyatana naon ciri-ciri atanapi naon ku ayana nyatana sampean ngangken tuang rama ka Prabu Siliwangi. Kula nyatana san percaya ku kitu bae. Aduh kaula nun gusti rebu nuhun laksa ketika bingahan kaulanu. Abdi gusti teh upami naka percanten kaulanu tinaga nyatana kaluaran tinagara Cempa tuang putra putri sing teh nyatana atuh ieu abdi gusti teh ngabantun mangrupa nyatana tawi soca kaulanu. Nah ieu tawi soca teh nyatana pamasihan kersa jeung ibu yen ieu ibu teh nyatana atuh pamasihan tuang rama nyatana tawi soca atuh yen ieu teh nyatana ti tuang rama kaulanu. Coba ningali wulam jana nyatana atu tawi soca sampean tituang rama atu eta nyatana wulam jana mangsana harita masrahkeun atu tawi soca cincin setempel. Benar eta cincin setempel teh nyatana mangrupa hulu mau atu barang breh katingali ditampi atu yeku Sultan Banten Maulana Yusuf. Sultan Banten barang ningali cincinnya setempel anu mangrupa hulu maung nyatana atu yang ngara kacak dina dirina. Nah. Duh Sultan Banten Maulana Yusuf atu dina emutanana geuning nu teu disangka nu teu dinyana nyatana ieu seueuh sewi pajajaran aya dina pangkonananna kitu kaayaanna. Sultan Banten Maulana Yusuf nyatana ngara kacak mangsana harita lantaran seueuh sewi pajajaran aya dina pangkonananna yen eta wulam jana teh tuang putra Prabu Siliwangi. nyatana Sultan Banten Maulana Yusuf kali garepok ngandika. Beam. Wulam jana. Bagjati nemenan lamun kitunya carana mangke. Naon nyatana bekal sampean luntat di negara Cempa. Dungkap nyatana atu ieu ka ieu tempat. Aduh, kaula nunggu Gusti atunya upamina percanten ma parantos cekap kaula nun kanggo bekal abdi Gusti. Nah. Ke heula anang. Tadi nyatana kula sababaraha pertanyaan nyatana ka sampean. Ulam jana. Nyatana atuh ieu sampean pangnami harsa tuang rama maksudna. Aduh kaula nun Gusti. Nyatana putra panjenengan terek neda dihampura kaula nun Gusti. Palayu nyatana petepang petepung lawung jeng tuang rama marga nu jadi lantaran putra. Nyatana atuh ieu abdi Gusti teh nyatana ti aalit sampe dungkap ka sakieu rupana kaula nun teu acan terang tuang rama nu ngayuga kaula nun. Gusti kitu kaula nun. Eta nyatana Sultan Banten Maulana Yusuf. Mangsa narita nyatana atuye kaligane nyatana atuye nubruk kaligane nyatana ngerawu atu mangku. Tembalan Sultan Banten Maulana Yusuf Dimas Bagjati nemenan Dimas. Beampe lamun kitu nyacarana geuning hidup teh seueuh sewi pajajaran bageur deudeuh. Bagja kula ditepung ke nyatana jenuh jadi dulur, ditepang ke jenuh jadi baraya, dedeh bager dedeh, calik bager calik calik bager calik dina pangkonan ieu kula. Calik bager ieu nyatana pun kakang, Dimas pun kakang. Aduh kaula nun Gusti, tong nyebat Gusti Dimas. Ieu pun kakang bager sok calik calik calik calik calik calik calik bager calik calik bager calik. Aduh, rebu nuhun laksa ketika bingahan kaula nun kang. Nuhun, rebu nuhun laksa ketika bingahan kaula nun. Duh, teuing kaula nun kang. Sultan Banten Maulana Yusuf ngara kacak. Ngagalentor ngagalemoh nyatana atu ieu. Ulam jana nu aya dina pangkonanana. Bener. Eta ulam jana kali gadepok sasauran. Aduh kaula nun kang nuhun kaula nun nuhun. Kang upamana leres nyatana atu akan ngangken rayi kaput nyatana karayi panjenengan kaula nun. Dimana tuang rama kaula nun kang. Dedeh Dimas dedeh ke heulaanan bager ke heulaanan bager. Akang teh masih ngarasa sono, akang masih ngarasa bagja nu taya papadana ke heulaanan bager ke. Ngeunaan tuang rama gampang bager gampang. Akang masih ngarasa sono bager masih ngarasa sono saplekara masih sono. Kadua plekara nyatana masih loba nu bakal ditanyakeun ka hidep bageur. Benar. Tadi nyatana hidep geus ngajawab Dimas. Nunta ti nagara Cempa geus cukup nyatana bekel. Kadua nyatana ayeuna ieu pun kakang sejatumanya. Atuh nyatana ku ayeuna tadi majar maneh kabita nyatana ku eta sora. Nu dibaca Al-Qur'anul Karim wahyu ti para nabi pangeran. Aduh kaula nun kang. Memang leres rayi panjenengan teh asa kataji ku eta sora asa kabita nyatana ku eta jalma. Anu maca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim mungguh nurut ceuk akang numutkeun akang. naha saumpamana rayi panjenengan upami nangiring diajar kana eta maca Al-Qur'anul Karim kenging kitu Kang. Ish atuh ya meureun Dimas meureun. Meureun adi Akang kudu bisa, adi Akang kudu ngarti. Sebab nyatana ari Al-Qur'anul Karim wahyu ti para nabi pangeran. Benar. Manusia tanpa didadasaran nyatana atuh ku wahyu-wahyu nyatana Al-Qur'anul Karim nyatana bakal kasarungnya laku bakal kasasarnya lampah Dimas. Kitu bager kitu. Perlu adi Akang mah kudu bisa, perlu adi Akang kudu ngarti Dimas. Aduh, kaula nungkang rek bunuhun laksa ketika bingahan. Namung rayi panjenengan teh hoyong enggal tepang jeung tuang rama di mana kaula nun Kang di mana eta ulam jana merdih naroskeun tuang rama mangka Sultan Banten Maulana Yusuf nyata na mangsa narita bingung nu temanggih tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran eta ulam jana jauh ngajug-jug anggang maranan lunta ti nagara Cempa miharsa tuang rama nu ngayuga benar mangka mangkatnya tanah tuang rama Prabu Siliwangi parantos teu aya di kieuna parantos musna ngadeuhuskeun diri ka Gusti nyebakeun raga kanu kawasa lunta ka satengah alas pringganding acala mangka eta nyatana Sultan Banten Maulana Yusuf atuh mangsa narita bingung nu temanggi tungtung mana susah nu taya sudana. Sebab lamun dibejakeun nu tangtu moal kuat nampa beja. Lamun teu dibejakeun naon pingaraneunana ieu. Eta unjatana Sultan Banten Maulana Yusuf nyatana masih ngaragangan. Nyatana ka ulam jana tembalan Sultan Banten keheulanan Dimas mangke keheulanan ke sabar Dimas sabar nyatana atuh masalah tuang rama ke bageur ke aduh kaula nungkang putra panjen nyatana rayi panjenengan teh hoyong enggal tepang kaula nuntos asa aya dina kongkolak panon kaula nun palay enggal nada dihampura kaula nun katuang rama benar tuh kaula nun Kang eta nyatana Sultan Banten Maulana Yusuf nyatana atuye ulam jana merdih merdih nyatana naroskeun tuang rama benar tembalan Sultan Banten keheulanan Dimas ayeuna nyatana Akang sakali deui rek tumanya bageur sakali deui nyatana atuh tadi rayi majar nyatana rek milu belajar nyatana maca Al-Qur'anul Karim wahyu ti para nabi pangeran kahijilan kadua hidup majar maneh nyatana lunta ti nagara Cempat tina pangkonan kersa jeung ibu nyatana Putri Sing geus cukup bekal nyatana dungkap atuh ieu ka nagara bener nyatana atuh dungkap kana pangkonan Akang deudeuh bageur keuleuna. Ari masalah tuang rama mabagur adi Akang wulam jana tuang rama Prabu Siliwangi

Rama, ampura putra panjenengan Rama. Atu eta ulam jana nyatana terus atu ye nyatana diomongan terus diupahan. Benar. Bari diwiridnya pangarti diiarnya pangawasa. Diwulang ilmu pinemu jampa mantra atu ye ku Sultan Banten Maulana Yusuf. Eta ulam jana nyatana nu kalo nyatana tuang putra putri sing ti nagara Cempa. Ayeuna diwirid pangarti diiar nyatana pangawasa diwulang ilmu pinemu jampa mantra aji jaya kawijayaan. Marga nu jadi lantaran sawasi ayewi pajajaran. Ayeuna nyatana nagara aya dina dampalengeun batur, kakawasan aya dina dampalengeun batur. Ieu. Ayeuna pok ngandika ka Sultan Banten Maulana Yusuf. Atuh eta nyatana tembalan Sultan Banten Dimas Adi Akang Bageur. Jung ayeuna mah nyatana diwirid pangarti diiar pangawasa diwulang ilmu pinemu jampa mantra. Lamun bener nyatana rek babakti ka para wong atua, bener nyatana boga rasa tanggung jawab nyatana atuh ka para wong atua nu parantos teu aya. Jung, gera lumaku bral gera lumampa. Gera penta ka kawasa nyatana tuang Rama. Anu aya dina dampalengeun Jenderal Kiang Santang nyatana nu direbut nyatana ti atu Wirata nu boga gelar Prabu Seda. Mana ayeuna nyatana hidap bageur wulam jana jung. Ke bakal nyatana aya nu nyarengan kanggo saksi nyatana sampean. Jenengan Paman Raksalan Sembada. Paman, Paman Raksalan Sembada. Ayeuna ulah tarima payah tarima wayah. Nyatana gera bantu atanapi nyatana gera dampingan jenengan nana ia adik kula jenengan wulam jana anu bakal ngerebut atanapi nyatana nu bakal menta ka kawasan tuang Rama nu aya dina dampal leungeun Jenderal Kiang Santang. Atuh eta nyatana gancang carita gancang nu dicaritakeunana. Ulam jana saparantos diiar pangawasa saparantos digembleng ilmu pinemu jampa mantra. Ayeuna nyatana sejap pamitan. Titu nyatana tituang raka jenengan atuye Sultan Banten Maulana Yusuf. Ayeuna kairing nyatana kudua pandakawan jenenganana Paman Raksalan Sembada. Bakal mangkat atu ye nyatana ngadungkapan ka nagara Pajajaran. Nyatana atu ye nu dicalikan ku Jenderal Kiang Santang kalayan nyatana sabalad tentara na balad tentara Portugis. Eta nyatana ulam jana lumaku lumampah seselumputan sasalindungan. Bari nyatana jeung ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa. Teu dicarita lakuna teu dicarita lampahna teu dicarita sajalan-jalanna. Eta nyatana ulam jana ayeuna dungkap atuh ieu ka Pajajaran karena buruan karaton. Kaliganeun dibankeun si Sirep si Begananda. Si Cabolo si Celeng Belek. Wong saketi pada mati. Wong salaksa pada kena dudun nyerepong liwat jalan dudun nyerepong liwat pasar. Nyerepnya tanah atu ye. Balad tentara Portugis, balad tentara Cina, nyatana atu ye balad tentara Jenderal Kiang Santang. Eta ulam jana saparantosna nibankeun nyatana pangawasa. Saparantosna nibankeun atu ye pangabisa nyatana si Sirep si Begananda. Atu eta bala korawa bala kaula bala tentara Portugis bala tentara Cina anu nunjuk hempak marbayaksa nyatana dina buruan karaton. Benar. atuh mangsa narita nyatana ngalakonan sare tibrana teu kira-kira. Tembalanana ulam jana paman, paman raksalan sepadan. Ulah tarima paya tarima waya paman. Yu urang saksian. Urang cuang lumebet kana selebeting karaton paman. I semangga kulan itu. Nuhun kulan itu nuhun. Eta nyatana dua pandakawan. Atuye ulam jana tetatapa sini deui. Luncatnya tanah kana selebeting kedaton. Nyatana atuye kana pangkonanana Jenderal Kiang Santang. Sebab nyatana bala tentarana nyatana keur ngalakonan sare tibrana teu kira. Katibanan pangawas si Sirep si Begananda. Eta ulam jana ayeuna nyatana atuh dungkap kana salebeting karaton barang breh katingali ku Jenderal Kiang Santang nuju salik dina korsi gading ngadepan dilangkan sana. Tembalanana Jenderal Kiang Santang, "Au teladala. Au esa sampean, ha? Kumaha wasa kumawane elu babat kana salebeting karaton, ha? Saha sampean?" Tembalanan tembalanana nyatana Jenderal Kiang Santang kali gede cop nyatana kadenge teh sakarasa atuh ieu ku ulam jana. Tembalanana ulam jana ngandika, "Oh, Jenderal Kiang Santang, mangke sampean ulah kaget. Sampean lain kaula, kaula lain sampean. Ieu kula nyatana seueuh siwi pajajaran. Syukur lamun sampean indit bari jeung masrahkeun nagara. Nyatana bari jeung dina sadar, lamun nyatana dinanteuna ulah sambat kaniaya. Ieu kula seueuh siwi pajajaran nyatana anu ngadungkapan kana nyatana kana pangkonan sampean. Apa kula ngajar? Lamun kitu nyatana dipodaran sampean." "Oh, Jenderal Kiang Santang moal pati-pati kula datang kana pangkonan sampean. Kula nyatana sanggup nandingan nyatana pangawasa sampean atanapi sampean." Atuh eta Jenderal Kiang Santang nafsu na ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Kaligane atuh ieu nyatana turun tina salebeting kedaton. Nyatana seja atuh ieu nubruk nyatana ulam jana. Ulam jana nyatana nu bakal ditubruk, nu bakal disepak, nu bakal didudupak nyatana mangsa narita. Tetatapa sini deui ulam jana nyatana ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa. Bari jeung ngaluarkeun nyatana atuh ieu jimat pusaka. Atuh ieu nyatana kujang rupana eta nyatana ulam jana nyatana nyandak pusaka ampuh nyatana atuh ieu kujang barang Jenderal Kiang Santang nyatana atuh yarek nubruk kaligane desoduk mangsa narita kaligane larak jebrus. Atuh ieu nyatana Jenderal Kiang Santang dingin pinasti anyar pinanggih dingin kersa ningiang widih kersa yang domampar. Barang erek nubruk ayeuna nyatana atuh ieu kasuduk. Atanapi nyatana kena ku pusaka kujang nyatana atuh ieu pusakana jenenganana ulam jana. Jenderal Kiang Santang sampe ngoceak maratang jagat ngejerit maratang langit sampe nyatana ngagalakonan ngegedebuk atuh ieu nyatana kokosoda. Jenderal Kiang Santang mangsana harita nyatana ngalakonan kokosodan galayaran galapakan. Atuh ieu kasuduk kujang pusaka nu akhirna ngemasi ngepati ajal perlayan. Barang katingali nyatana Jenderal Kiang Santang masih ngepati ajal perlayan tembalanana ulam jana paman, paman raksalan sempadan. Katingali paman ku sampean. Nyatana Jenderal Kiang Santang masih ngepati ajal perlayan paman.